Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, Bu, mendelengi kula sampun. Sinten sing ngrasani kula kok kiyene gondrong? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bin sepuh Pekalongan, Binong, gitu. Pak Lurah, ini Joko kata, enggak, oh sampun, kira si Joko, Joko Kondo. Para hadirin wal hadirat ingkang menelio, ini kau istilahin apa? Sedekah bumi, ya. Sedekah bumi, haul. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah niku awake dhewe niki gadah carane matur nuwun, ngoten lho. Dadi dipun damelaken cara matur nuwun. Asline niku lak meng ngoten niku. Cara matur nuwun kalih tiyang ingkang sampun berjasa dhateng kita panjenengan sedaya. Iki lak para sepuh niki ndamelke cara. Nah, salah setunggalipun cara sing didamel niki enten ingkang dipun nameni sedekah bumi. Enten sing dipun nameni nyadran. Enten sing dipun nameni keleman. Enten sing dipun jenengi barian. Nggih, barian. Nah, sing paling tuwa niku napa? Wonten sing paling tuwa niku. Naminipun Srada. Srada niku sing paling tuwa. Dadi saderenge Islam, bangsane dhewe niki lak mboten kok terus bangsa goblok ngono lak mboten to. Bangsane dhewe niki sing kadang dhewe niku aja ngrumangsani hebate niku lagi sakniki tok niku mboten. Bangsa niku sing le hebat wis ket biyen nek bangsa niku. Nah, Islam niki minangka sing paling mburi teko. Sing teko mriki sing luwih dhisik nggih pun kathah. Saderenge Hindu niku enten naminipun agama kapitayan. Gusti Allah namine Sang Hyang Toyo. Tan kena kinaya ngopo. Sampune niku terus enten sing dugi mriki mleh naminipun Hindu. Lah tiyang Hindu niku naminipun Srada. Srada niku upacara matur nuwun teng para-para gitu. Para sing tesih ketok kali sing para mboten ketok. Niku naminipun Srada dipong panggenaken tenggene para sesepuh. Lah para sesepuh sing dipun ugemi niku naminipun Dang Hyang. Nggih, mula terus ana sing bleset dadi Danyang niku. Niku Dang Hyang. Dang Hyang niku para sesepuh sing hebat-hebat sing ampuh-ampuh niku. Dang Hyang. Lah mula panggonane jenengane Dang Hyang ilat mingsle niki dadi Danyang. Nah, para sepuh sing para Dang Hyang niku dipun pundi-pundi. Dipun hormati, dipun mulyakaken, dipun pundi-pundi. Mula panggenanipun naminipun pun punden. Pepundi cara wong ngrungokno wayang lak pepunden kula. Dadi pepundi. Lah teng mriku niku terus ngawontenaken ya srodo niku. Gowo panganan, matur nuwun, pitik kok ya apik ya dibleh. Pon, nah niku asale niku ngoten niku. Lah terus Islam niki dugi. Sebab sing disebut niku waktu niku Sang Hyang Widi, gitu. Lah nek Islam niku sing disebut Gusti Allah. Lah mila terus mulai upacarane niku tetep tapi sing disebut benten. Nisbate niku benten. Niki teng Gusti Allah. Lah sebab sing Gusti Allah terus ana sing diarani dekahan. Niku saking sedekah. Kalimat sedekah niku dadi sedekahan, dadi dekahan. Nah, sekitar ngiri mriko naminipun keleman. Soale angger ngumpul niku maca kalimah thayyi thayyibala. Kalimahan niku terus dadine keleman. Teng Malang niku namine barian. Soale angger ana sego kiyaine teko Allahumma barik. Burak barik kau dah cenderungkan di bari barian. Intine ni kau apa? Intine ni gini, matur nuwun datang Gusti Allah. Wes oleh bagian panggonan, oleh bagian mangan, oleh bagian seko Allah diterusno kali anak putu bubak kali porosep. Sepuh di intine lah mengon tadi kita hasilnya. Jadi mula no intine ni aku tenggeriku lah ni aku tenggeriki. Nah ni cara Islam ni aku saja ni apa ngon tadi aku ya diulang ke kata lagi tadi ini sering tiang ribut ni aku lah perkara apa Islam ngon lagi yang ngulang. Wong neng kono kono kita iya rapati usum kata lagi. Tapi neng teng Jawa ni kok usum tenan. Mulai serodo tadi nyadran, sodakoan tadi dekahan, kalimahan tadi keleman, Allahumma barik tadi barian. Terus lestari gitu nih. Jadi gini cara Islam nih gue apa ya? Ngunuki apa diulangke? Lah, kalau tak cerita mawon, nah kira-kira mungkin gue Islam nih ngulangke apa mboten gitu. Islam niku mboten kok langsung ngulangke ngoten. Ngene lho ngono ya ora neng. Nek tiyang niku pikirane mboten patek peteng ngoten niku nggih saged memaknani to nggih. Contoh. Adewe niki ya napa mawon bentuke niki sing jenenge menungso. Jenenge menungso ning bentuk menungso sing teng pati iki teng winong teng kalongan. Ngeten-ngeten iki ya menungso, ngoten lho. Elek-elek ngeten iki ya menungso. Lho ya kudu diakoni nek awak dhewe iki menungso sing paling cilik lah iki. Ana jeneng menungso tapi sing manggone teng Arab niku kan gedhe niku. Bangir-bangir, ayu-ayu, ganteng kan? Ganteng. Menungso sing manggon teng Londo luwih gedhe melih rambuté abang. Sing manggon teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi niku. Sing manggon teng Cina sipit-sipit tembem-tembem pipine kaya apem mriko. Nah, awak dhewe niki menungso senajan teng mriki bentuke ngeten iki. Lah, menungso kang kawitan niku naminipun Nabiullah Adam alaihi salam. Sing kawitan niku Nabi Adam. Lah, Nabi Adam niku asline ngoten mboten tiyang mriki niku Nabi Adam niku. Dadi menungso niku asline lah mboten tiyang mriki. Menungso niku asline penduduk langit mriko. Kancane iblis, kancane malaikat riyo. Asline mriko. Terus karo Gusti Allah didunke ning bumi. Lah begitu medhun teng bumi, Nabi Adam niku ya lho kok nggonku adoh temen. Tak kira bumi ku cerak parek ternyata adoh. Ternyata ora cedhak adoh. Lah mula begitu medhun kawitan Nabi Adam niku sing dipikirke siji. Soale Nabi Adam niku diweling sesuk wangsul dateng ngarsanipun Allah. Sesuk mulih lho Adam ning saiki medhun rono sik ya. Nah begitu medhun ngoten niku Nabi Adam niku sing dieling-eling ya mung sitok. Aku aja ngasih engko medun rene ora iso muleh. Mula Nabi Adam begitu mudun, apa yang dilakukan? Nengeri bandarane niku. Tapi Nabi Adam begitu medun niku panggonan medune niku ditengeri diparingi watu, watu ngeten niki. Terus rekreasi lunga. Wangsul malih setahun pisan kei watu malih. Lunga malih kei watu malih. Lunga malih paringi watu malih. Pun sampean selehno. Ah ngoten niku mawon, Pun. Pun, nah niku. Sampean lah segari. Kula nek disuguh lah segar niku mboten entek. Mbate seneng. Sampeyan aja pisan-pisan nyuguh aku lah segar. Pokari bangsane aja. Niku minuman suudzon. Kula nek disuguh pokari nek disuguh larutan niku kula niku kok rumangsa. Kok sampeyan niku suudzon kali kula. Rumangsane sampeyan aku panas dalam ngono. Boten lho sehat mawon. Rumangsane panas dalam. Boten lho sehat. Disuguh pokari niku rasa kula niku sampean suudzon kula niku kurang cairan ngoten lho. Itu pokari pun nggih. Lah Nabi Adam niku begitu medun niki ditengeri ngoten lho ditandai. Lunga meneh dolan ngoten niki, tengeri malih. Lunga meneh tengeri malih. Suwe-suwe tengeri Nabi Adam niku digedhe. Wedhe ngoten niku wong bendina ditumpuki watu. Lah niku sing akhire terus tenger niku diabadikan kali Allah dipun sebat inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bi bakatam mubarokah. Sing akhire dadi Ka'bah niku. Pun begitu tenger niku pun dadi ya. Terus Nabi Adam niku kelingan malih. Lah ya aku iki lak kongkon dadi pemimpin ning kene. Nah kon manak. Nah. Bojoku nek endi? Mila Nabi Adam niku ngeling-eling bojoku iki wis medhun apa durung. Mula tahun-tahun akhirnya golek garwane Siti Hawa padosi mawon karo nyeluk-nyeluk Hawa. Wah. Yo sampeyan aja mbayangno bantere kaya napa Nabi Adam niku gedhe swidak dira swidak ngene. Ngene-ne wong Arab kon gedhe niku. Dadi sekitar 50 meteran lah. Gedhe Nabi Adam niku. Aja dibayangno katoke sak pira. Wedhe mesti ageng sangat. Nggih. Lah Nabi Adam niku terus nyeluk-nyeluk bojone, "Hawa. Ya Allah, Hawa, di mana engkau kekasihku?" Ngono itu. Bertahun-tahun Nabi Adam niku bengoki Nabi Siti Hawa. Karena ingat biyen iki dhewe bojo. Ternyata 200 tahun Nabi Adam Hawa, gak kuat ngempet dipolno Hawa. Lha kok ana jawaban? Mas Adam. Ya, kaget niki Nabi Adam lho. Ana suarane bojoku nek ditukulek. Hawa Mas Adam. Lah kok iso ketemu Siti Hawa ning dhuwur gunung ngene. Lubuh. Mas Adam. Hawa, wong Melayu kok tari India niku ngono. Lho nggih ta. Lah sampean tau ndelok film Adam and Eve? Lho ya ngoten iki nek critane Melayu. Lah Nabi Adam begitu delok Siti Hawa Melayu mudun niku Nabi Adam, "Hawa, jangan turun kamu. Di situ aja. Aja mudun ning kono. Kamu di situ jangan turun." "Napa, Mas? Aku rindu." "Iya, aku ngerti sampean rindu karo aku. Tapi nek kamu turun ke sini ngejar saya, awas nanti dicontoh anak cucu kita. Ono wong wedok kok ubur-ubur wong lanang." Mulu ge ora pantes to, nggih. Terus akhirnya Nabi Adam munggah. Nabi Adam naik itu. Begitu Nabi Adam munggah niku ya langsung Teletubbies to nggih berpelukan. Itu pelukan pertama kali di muka bumi dengan penuh cinta. Jadi cinta pertama di muka bumi berpelukan ya iku. Lah karena itu cinta pertama di muka bumi berpelukan dengan penuh kasih sayang biar tidak dilupakan sama sejarah anak cucunya besok panggonan niku ditengeri karo Gusti Allah keke tugu namine Jabal Rahmah. Lah ya. Jadi Gusti Allah nenger-nengeri cek ra dilalekno. Mula nek ana adhe nggih tenger aja dilolokno. 10 November perang tengeri tugu pahlawan. Jakarta, perang, kemerdekaan, Masjid Istiqlal. Sampean di sini kan punya banyak tanda. Ora usah tanda umum, tanda pribadi misalnya, ya. Wong sik seneng-seneng pacaran ngono iki, tengeri ndak apa-apa, baru ngoloro rekreasi, nggowo pilok. Tebing itu pilok. Hakim Love Fatimah. Ora. Aules. Lah niku ndak apa-apa. Ketika masih sayang penuh manten anyar ngono mangan bakso wong loro dulang-dulangan. Tapi gowo peso tangane. Lah tangane aja lali nulis ning mejane tukang bakso, gitu. Hakim Love Fatimah. Ora. Yuni Love Belly. Suraji. Ya itu caranya Allah. Lah begitu. Ngoten niku terus Nabi Adam penuh cinta bikin tugu itu. Ya sudah wis manggon ning sekitar kono. Lah semakin hari mana kan Nabi Adam. Lho gek manake loro-loro Nabi Adam. Sampeyan bayangno anake sekali dhe anak loro. 1000 tahun umure. Lah nek 2 tahun loro, 2 tahun niku papat. Nenek 1000 tahun piro? 2000. Lho, niki lho, kathah ta. Lah terus akhirnya Nabi Adam sedo, anake Nabi Adam ini terus pisah, wis tekan dindi jelajah bumi ini Allah. Lah begitu jelajah bumi ini Allah pisah-pisah ini terus salin rupane. Sing pindah neng tetep neng Arab tetep ngoten niko ayu gandang. Sing pindah Londo tadi putih rambutnya abang. Sing pindah Afrika tadi ireng kosong. Sing pindah Cina tembem. Sing pindah Rene tadi elek-elek rembes. Rembes sing pindah Afrika gitu. Ini paling aneh tuh mriki bangir ya ora, putih ya ora, ireng ya ora. Ora patek cetho nek mriki niki. Lha mula wong Jawa niku nek ngelem bangsane niku kan kedengguyu kula. Pinanganten kekalih alisin nanggal sepisan. Niki lak jelas goroh. Lha tanggal sepisan niku 2,5 derajat di atas ufuk, 3 derajat di bawah ufuk. Kan ora ketok mata niku nek nganggo teleskop. Lah nek ana wong kok muni alise nanggal sepisan berarti kan arep muni alismu ora patek cetho. Carane ana ten niku kira. Lah termasuk lembehane blarak sempal. Jenengan dhewe klopo? Kada. Blarak niku nek sempal kaya napa niku bentuke? Kewel. Napa tak bangkekane nawon kem. Tawon niku nek pun kemit mblenduk mboten cetha tadi kawon nek ane musim kembang randu mblenduk mboten. Untune miji timun. Sampeyan cacakku nek mulih wiji timun dijejer. Lah persis kok graji. Dene iki carane wong Jawa. Lah kita ini terus lahir ngene iki. Langsung nang kono beda-beda. Lah niki sing terus Allah nyebutaken ya ayuhan nasi manusa. Inna khalaqnakum min dzakarin Nabi Adam wa unsa lan wedok Siti Hawa wa ja'alnakum su'uban terus apa nuli berbangsa-bangsa bersuku suku lawak dhewe kebagian bangsa Indonesia ya ngeten niki bentuke nek sing Arab ya ayu karo kan ganteng nah kira-kira apa ya ora ana penjelasane kula goleki teng kitab niku mboten enten. Kenapa ketika berpindah-pindah jadi berbeda-beda? Terus Gusti Allah tak. Ya kira kula niku ya kamakola kira-kira gitu. Yesus kira-kira ora ana dalile nek aja dintel iki. Kira-kira mawon iki. Sing teng Arab kok ayu ganteng kira-kira kan ora ana banyu teng mriku. Lah sebab ora ana banyu mila terus akhire ya digawe ayu digawe ganteng supaya nek ora adus tetep ayu tetep kan ganteng. Ngono kira-kira mawon wong kira-kira. Sing teng Londo digawe putih rambutnya abang. Kira-kira iki karena di sana ada musim dingin. Eropa itu kalau sudah musim dingin, Masya Allah ekstrim. Kulkas luwe adem bawah kulkas. Niku. Nek digawe cili-cili ngene katuken mati. Mulut digawe gedhe ngoten. Lho Eropa itu kalau sudah musim dingin medeni wong. makanannya harus daging. Nek ora mangan daging mati katuken. Makane wong Eropa niku nek wis musim dingin godhonge ora duwe niku tiyang Eropa niku. Karena daun seluruhnya rontok di musim gugur. Sing mboten rontok niku namanya godhong cemara tok. Mula Natal niku nek teng Eropa ngake godhong cemara. Soale napa? Ya mek niku tok sing mboten rontok. Natal kok asli pati ngono iso godhong pelem, iso godhong keres niku. Lha niki sing kadang awak dhewe tidak pernah memikirkan beda bangsa niku. Rumangsane panjenengan ngene kabeh. Ya ora. London niku Eropa niku nek pun musim dingin seluruh sungai itu menjadi es. Mula nek wong Eropa niku nek musim dingin ra duwe iwak. Makanya kalau musim panas nyekel iwak diawetke dadi sarden. Begitu musim dingin dipangan. Nah sampean aja melu-melu mangan sarden. Wong sampean bendino golek iwak ana. Oh, sira iwak ya ana, ora ana iwak ya kesira kodhok ya. Tiang Eropa nek men musim dingin, wedok-wedok mboten iso ayu ngeten niki, kulite berubah kaya kulit tekek. Nggih binti-binti ngeten niki. Kenapa? Karena kehilangan sinar ultra violet. Maka mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia ke negara panas, terus ning pinggir pantai udo, dede. Niku mboten porno, niku dede. Sampean ae sing ngeres pikirane. Lho niku, jadi kita kadang ngelihatnya kenapa mereka di sini kok main katok cekak tok. Lho tujuane mrene niku dede. Maka kita jangan melu ini orang ora duwe akhlak. Lho mrene iku dede kok. Lah sing salah sampean milu-milu dede menisan. Lah mereka itu kalau kesini itu ora kok niat arep duduke apa? Memang pengen membuka dirinya. Makanya turis itu datang ke Indonesia adalah pas musim dingin. Ketika di sana musim panas ora ono sing dolan rene ngopo mrene. Lah, lha iki tadi iki, tiyang Eropa niku nggih. Nek pun musim dingin, niku harus pakai pemanas karena seluruh negaranya dingin. Makanya wong Eropa nu perang mawon royokan energi untuk menghidupkan generator di musim dingin. Lah kene mulai samula wong Eropa niku teknologi pemanas pendingine jenenge AC. Soale nek musim panas nganggo AC, musim dingin nganggo pemanas. Lah kene wong ra patek panas ra patek dingin, mula teknologine metune mek loro, siji sarung siji kepet ngono tok. Siji sarung nek kademen sarungan nek kangkepen kebut ke kebut kadang dirangkep sarunge ya dadi kebut ya dadi kemul. Ini kadang Indonesia mulo. Lha niki bangsa kadang nah wong kono nek musim dingin mangane ngombene susu, mangane keju karo daging. Nek mboten kademen mati. Lha teng mriki sak umur-umur mangan kobis urip. Pemene wong pati sing senengane ngrowot nika. Urip poso mutih, urip. Mula nek ning Eropa ra ana wong sekti, wong ra ana wong kuat mutih. Lah teng mriki kathah wong mutih mula sekti-sekti. Mula sampe pati kotak julukane kota seribu dukun. Ngono-ngono. Lep majalah Posmo niku. Lep bos. Napa ketua persaudaraan paranormal se-Indonesia ya wong pati. Bos Edi iso mabur niko. Lha kula ngerti dhewe niki iso mabur Bos Edi niku. Ngabur wae. Aja kok bareng kula mabure. Numpak pesawat. Oh, dangkong pati niki, kit biyen. Lha. Lha iki kadang ada ra kroso. Tenging Arab niku nggih mboten enak. Panasnya luar biasa. Mula wong Arab niku nukulno wit kuwi angel. Lah teng mriki jenengan nukulno wit gampang. Pengen nandur kates rasa nandur angger mangan kates bijine ditelen pun sesuk ngising ning galengan ngono ya tukul kates. Afrika. Afrika niku wit tok mboten iso dandan ngeten iki. Mboten saged. Karena apa? Lamuke niku mboten umum ganasnya, mboten mempan tiga roda cap kingkong mboten mempan. Ringi lah enten iklan nyamuk sini cuma takut tiga roda. Oek ini kata. Niku nek teng mriku mboten mempan, caping kong tiga roda mboten mempan. Mempane nek ana taek gajah diudhek ngangge uyuh jaran. Mangke terus saripatine niku disapu-sapno awak. Lho, ya aja guyu sampe teng mriku ngoten niku kok. Kita lemulana iki. Terus digawe ireng-ireng. Ya kenapa? Karena binatangnya ganas gak. Ganas. Nah, ini digawe putih diuber singo kan ketok wong putih. Ini digawe ireng nek telesep wis mboten ketinggal. Jenengan seneng nonton film Maria Mercedes nih nggih. Nanti nggih. Niku negaranipun namanipun Venezuela. Venezuela niku angkepe mboten umum. Barados mentas keringetan ale. Mula wong mriku niku pakaianane namung singletan ngeten iki tok. Jarang jenengan delok wong mriku terus jas-jasan, klambenan ngeten iki jaketan. Lah mula ora ana jaket produksi Venezuela niku ora ana. Awane semua ngoten niku ya Allah. Mula sono nang ning pinggir dono gelut mawon Amerika Latin niku saking panase. Cina niku, Cina niku nek pun musim dingin niku rekoso Cina niku. Cina niku nek musim dingin sering ngene ana. Salju turun tapi enten matahari. Dadi silaune niku mboten umum Cina niku nek wis musim dingin dadi ngeten-ngeten iki kriyar ngeten iki. Maka secara genetik menghasilkan wonge sipit. Lho nggih nek karo nek musim dingin niku sering ngene ketinggal niku teng Cina. Terus Cina niku arep nyaingi Indonesia. Cina niku mau menyaingi Indonesia dados Indonesia ini penguasa kayu olahan dunia. Wong sak donya niku bingung. Kayune Indonesia niku kok rantek-entek. Ternyata ketika mereka ke sini mereka gumun ana kayu 5 tahun gedene sakmene. Jenenge Sengon. Mula terus akhirnya dokter Belanda niku disertasine Sengon. Mula sampai begitu wangsul dokter Sengon niku ngono. Karena ini kayu ra umum cepet 5 tahun semanten. Maka kayu olahan dunia dikuasai Indonesia lah. Cina niku pengin menguasai juga. Nandur Sengon teng mriko kayangane kaya Indonesia. 3 juta hektar langsung ditandur. Nah, selama tahun dinteni niku ya gek semene niku. Wong angger kenek musim dingin katuken Sengone niku yo ora iso gedhe. Lha iki Cina. Lha mulo kita itu ndak usah ngono-ngono biasa mawon. Wong Eropa mimpi, duwe Indonesia mimpi. Lah kita ini karo Gusti Allah dibedake karena Gusti Allah ngerti kene iki digawe cilik-cilik elek-elek rembes-rembes ki. Mula karo Gusti Allah dibarokahi tempat terbaiknya di muka bumi jenenge Indonesia. Nek Indonesia niki kita atuh mingkit atil jannah niku ya mriki. Potongan surga niku ya mriki kok. Lha mulo sampean kadang ora kerasa kok ngresulo wae dadi wong Indonesia. Kula niki wis keliling donya. Pundi donya sing dereng kula parani? Kula niku apal paling indah niku Indonesia. Wis ora ono. Ono pengen. Mulo rasa dadi kepengin dadi wong liya. Rambut rasa diabang-abang, semene sing nom-nom. Iku rambut londo. Sampeyan nek rambutnya diabang-abang kok dadi LKMD, londo komeng dasi. Ini gini kadang, lo ini pemahaman sederhana nih kadang ada ini gini mboten memahami dipikir dunia ini ku podo, mboten dunia ini tidak sama. Ya yang paling enak ya gini, ya sing ini iki mangkana. Ya gitulah. Lo bareng dunia ini ku anak Nabi Adam ini ku pisah-pisah gitu. Wis nang ndi ono gelut paten-patenan. Sampai akhirnya ini ku terus kekeselan gelut anak putune menungso niku. Mulai terus nyanak-nyanak lah ya awak dhewe iki biyen kan ya wong sitok to mbahne dhewe iki wong Mbah Adam. Kok saiki dadi perang antar putune iki lho ngopo cara Jawa iki. Hei, lho ya dhewe kan anak putune Nabi Adam. Ya sini ngene. Tapi kabehne bingung. Lho saiki nek awak dhewe iki anak putune Nabi Adam kabeh lah. Neng ndi to sakjane niku panggonan Nabi Adam iki? Petilasane Mbah Adam iki neng ndi? Zaman segitu semua bertanya. Kalau kita mengatakan bahwa kita semua bersaudara, petilasane Batam nendi? Biyen uripe Batam nendi to? Carane ngoten danyange iki nendi? Cara pundene iki nendi to? Pundene Nabi Adam lho nendi? Ilang kabeh wong sing rawunan, hilang jejaknya ditelan bumi. Sampai akhirnya ana menungso sing akhire pengin goleki jejake Nabi ya. Adam, misalnya kalau digolek dik lunga bojone digawa karo anake cilik ngene dijak lunga ya goleki bareng digoleki terus tapi dibimbing karo Gusti Allah. Wong niki nabi jenenge Nabi Ibrahim ning goleki goleki akhire kepethuk niku. Ya Allah, iki to tilase Nabi Adam. Ternyata pun runtuh, Ka'bah pun kocar kacir. Wis entek kabeh akhire karo Nabi Ibrahim. Wis ya wis ya. Wong awake dhewe iki putrine Batam saiki wis pethuk wis ning ngene wae jelas iki, Mbah. Tekuk apa jejake panjenengan. Mula terus Nabi Ibrahim kendel wong wis pethuk petilasane Nabi Adam, ndonga. Dongane napa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, pun niki pun petuk. Pun kula titip anak putu kula teng panggonan tang-tang sing ra eneng apa-apa niki. Pun pengdengan dadekaken atine bajek gelem sholat, muga-muga disenengi wong lan muga-muga entuk rezeki woh-wohan senajan ora ana wite carane ngoten niku. Muka-muka padha syukur. Pun akhire walah begitu Nabi Ibrahim niki nemokno jejake Nabi Adam, dibangun malih kondang sak donya Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim niki harum seluruh dunia. Kabeh wong ngerti, ana sing ngarani Abraham, ana sing ngarani Brahma, ana sing ngarani Ibrahim. Wong Cina saking senenge terus gawe legenda perjalanan Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci Dewa Brahma kancani Sun Gokong kali Cupat Kai. Lho itu inspirasinya saka perjalanan Nabi Ibrahim. Lho nggih. Kenapa? Karena ini dulu sing gawa ajarane namine Biksu Tatmau. Lho mana tahu dah. Biksu Tatmau. Biksu Tatmau niku biksu saking India. Nggih ta? Nabi saking India. Lah India sebagai tempat sing tau dinggoni suwe kali Nabi Adam, saking senenge kali Nabi Ibrahim, mulo tiyang India mengabadikan seluruh perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah malih kotak tengah watune bolong, teng India diabadikan jenengane kotak watu tengah bolong jenenge setupa. Jabal Rohmah diabadikan namine pun lingga yo di padha tugune. Perjalanan suci ini Nabi Ibrahim dilakukan kali orang mereka ning gawe kain selimpang padha selimpange. Numan warnane rada kuning gitu. Nek wis rampung perjalanan suci padha-padha urusane rambut. Mereka digundul mriki tahal takhalul. Nyembelih kewan padha kono gadri kene Idul Adha. Banyu suci Zamzam kono banyu suci Kailas sumber Gangga sumber Yamuna. Nek wis kakehan sujud kene bathuke ireng loro kono wolu ireng bener-bener lho. Simbol-simbole sami. Mula jaluk-aluk wong ngono simbole padha. Lah, akhirnya Nabi Ibrahim kok dia terkenal akhirnya wong lu ziarah maneh. Ziarah niku sedaya. Ziarah maneh niku sedaya sampai akhirnya niku ziarah. Mulai ziarah nganggo klambi sampai suwi-suwi ziarah udo gitu. Sampai akhirnya ziarah mriku sampai ketambahan patung, ketambahan apa niku karena wong sak donya niku mriku. Mula Abroha niku cemburune ora umum. Wong sak donya watu kotak ini lho kok diparani iki apa to sing disiarohi ngoten niku. Lah niki pun terus Nabi Ibrahim niku kondang sak donya. Tapi Nabi Ibrahim kan menungso terus sedo. Lah begitu Nabi Ibrahim sedo. Terus Nabi Ibrahim niku diteruske kali putrane kali naminipun Ishak kali Ismail. Lah Nabi Ishak niki luwih terkenal timbangane Nabi Ismail. Karena Nabi Ishak niki anaknya Nabi kali Siti Sarah anak ratu dari rojo ratu. Ratu Rabi karo Nabi lahir Nabi Ishak. Ratu lahir apa Nabi lahir karo bab apa nikah karo babu jenenge Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Lah mulo Nabi Ismail iki rapate terkenal zaman semanten sing terkenal Nabi Ishak. Lah Nabi Ishak niku duwe anak kondiang wis meh sedo urip maneh. Wis ora iso melek ngene iki urip maneh jenenge ya Yakub. Nah, Yakub niku jeneng liyane namine Isra. Israil duwe anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Isra. Israil anak rolas niku. Nah, anake kondiang kabeh Bani Israil niku ono sing paling ganteng sak donya Nabi Yusuf paling ganteng. Anak turune hebat ana jenengane Musa. Nabi Musa niku medeni wong. Tangane lebokno metu dadi listrik. Mungsuhe kuaplok mati. Tekene glethakno dadi naga. Mula nek pitulasan teng Winong kok tesih duwe tongkate Nabi Musa ngono gampang pengin gawe barongsai glethake kok ngono kira-kira. Kondiang Nabi Musa niku. Saking terkenale Nabi Musa niku sampai malaikat Israil tempiling kok piye. Lho sampean lho. Lha nang kitabe para alim riyen kan dijelasake Nabi Musa niku diparani kali malaikat Israil arep dicabut nyawane. Tempiling kok. Sopo iki? Aku bagian capotnya coba capot mulu. Tempiling. Waduh ya Allah. Iku sinten? Musa iku nalapa? Kula berarti tempiling ya. Hati-hati karo nabiku sitok iku. Aku ae ditantang kok. Ilmumu wis entek ta jane. Terus tak kakeke Nabi Khidir nek gagal ora sabar berangasan iki. Wong gurune wae dilokno kok akhire pisah karo gurune perkara ora sabar. Yo aja pisan macam-macam karo wong iku. Mula terus akhir sesuk mula kandha ana akhire terus kandha. Iya, Musa. Apa ya lu dikaplok meneh? Ora. Boten kula niku mang ditugaske nyabut nyawane panjenengan. Ya mula tapi sesuk meneh aja langsung ngono ae kandha sik. Ampun, pun tak kandhani ning ora omong. Lah kandha apa? Isaroe niku pun gampang. Apa? Rambute putih kali untune protol niku lho. Ngono ta. Dadi rambut putih karo untu goang iki isaroe wis anu ta wis parek ta. Iya, mulane ya ya wis nek ngono jabutan saiki. Nah, ten aku nek jabut pegale ndi? Nggur kulo swarga kene kono. Ya wis, apik ora? Apik nek ngono. Dadi nek jenengan pengin mangan karek mikir tok teko segone ngene. Nek pengen bojo karek batin tok ora perlu ngrawati wis sudo teko. Lho nek nang kono nang kene ora. Lho Nabi Musa niku. Lah mula wong Yahudi niku zaman Nabi niku sampai zaman Nabi. Wong Yahudi niku duwe kebiasaan apa? Nyukur jenggot, nyemir rambut, dandani untu. Supaya napa nek rambuté ireng, jenggoté ra ana klimis, terus untune utuh. Nek malaikat Israil teko, oh isih nom. Mboten niku. Mula kali Nabi waktu niku dilarang soalé nggo misahke wong Nasrani karo wong Yahudi. Lah mula ana crita teng kitabe tiyang Yahudi niku ana wong niku ndawableke gak mboten umum. Saking belinge tiyang niku mati niku wedi. Mlebu neraka wedi. Mula akhire dheke kandha karo anak-anak enak, aku engko nek mati cukuren ya. Untuku copotana nang wuluku sawah iki gundulen. Aja ngasi ana nyisa siji. Nggih Pak, wis ngono. Supaya napa to Pak? Wis aku nek nang kono cek dikira bayi jarene. Akhirnya tenan begitu dikubur malaikat mungkar nakir wah bayi kisah tapi kok gede ya jadinya. Tapi wong ra ono ulune ra ono untune akhirnya dipasrahke malaikat Ridwan. Wes malaikat Ridwan ana bayi model anyar iki rada gede. Loh iki dudu bayi iki. Bayi wong ra ono ulune ra ono untune ra ono jenggote kok ora bayi. Bayi iki ora ora iki ora bayi. Bayi bayi wis nangkon ngono. Ora aku mau iki ora bayi. Kayak malaikat Malik ngono. Iki bayi ra ono lune bayi. Waduh niku. Niki teng kitabe tiyang Nasrani, itu yang Yahudi iki. Akhire malaikat Ridwan ora kurangan akal. Sampeyan pengin ngerti iki ora bayi. Iya carane piye? Gampang wong aku wis biasa ngetes bayi apa ora. Piye carane? Acelokno widodari lak rampung. Dadari medun ya nang aja katokan. Begitu itu tadi mendor twing ora bayi iki kadadi kok. Lah niku teng kitab Israiliyat wonten niku kula mboten ngarang niku. Wong Bani Israil niku nek nerjemah kitab sak geleme niku. Lho sampean pengerti angzalallahu minas sama'i ma'an niku. Gusti Allah ngedunke banyu teko langit. niku nek tiyang Yahudi nerjemah niku kan guyokno niku. Sopo sing ra kekelen mulo tafsir Israil niku dilarang. Nerjemahne angzalallahu minasama imaan niku diterjemah napa? Ditafsiri anu napa ayat karo ayat. Gitu. Munasabatul ayatnya niku napa? Khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Jadi Gusti Allah niku bar gawe bumi sak isine 6 dina niki istawa bersemayam di atas arsy. Istirahat dari niku wong Yahudi. Lah sebab Gusti Allah niku wis istirahat mulo diguyu karo iblis. Nah, rati gawean to pengiran ngono. Bareng diguyu kali iblis, guyune iblis, untune iblis kena sinar srengenge. Srengenge mulo dadi kilat biar ngoten nika. Nang malaikat ngerti Gusti Allah kok diguyu, ngamuk iblise diuber gak ono cemeti disabuk tebuar dadi bledek. Terus mah iblise niku kelaran nangis, dadi udan. Niku tafsir Israiliyah ta tadi kok, opan Israil gawe tafsir sak geleme kok. Lah niku, lu sampean maca dijelaske teng tafsir At-Tabari niku lah dijelaske sing aneh-aneh ngono tafsir-tafsir. Lho sampean ngerti, lho ana tafsire nyolong buah khuldi niku lucu nek pal. Dadi la takrabah hati syajaratan niku aja parang-parang wit iki. Ning ngono Nabi Adam sing ngeyel. Ngunduh buah khuldi. Telu dikeke Siti Hawa, telu digawa. Bareng konangan pangeran Nabi Adam bingung to, siji dilek nyantol urung mlebu mulo teng mriki dadi kala menjing iki dadi gulu menjing dadi jakun niki sing loro didelikke teng mriki mulo wong lanang ndoke loro niku tafsir Israiliyat kok sampeyan niku ya. Terus Siti Hawa niku arep dahar niku dibelahke kali Nabi Adam wis dibelahke ngeten iki konangan delike mriki mulo ngene ta. Nah sing loro niku dikempet teng mriki ngeten iki. Mulo dadi loro mriki-mriki niku. Lha niku tiyang Bani Israil niku yang Yahudi niku nek nabian om. Lha tiyang Yahudi sing melu Islam niku ya kathah lah nek maca Quran nafsiri sak geleme dhewe wae pancene wong biyen. Ndho lak wong saiki to wis ngerti bedane tafsir ngoten dulu ana. Nabi Musa niki turunan Bani Israil hebat. Bar ngoten niku saking Bani Israil ana sing hebat malih namine Daud. Nabi Daud iku medene wong. Wesi dimplek-emplek niku dadi klambi. Nah sakniki niki ana sing ngarani Nabi Daud niku asline wong Jawa, coba. Ngene Jawa Daud. Jawa, Jawa niku wong wong Jawa ngarani Daud niku Jawa. Daud mula ana pangaran jenenge Juwawut ngoten. Lha niki ahli-ahli dunia sudah ana sing ngarani ngono. Kenapa? Karena di Indonesia satu-satunya negara di dunia yang punya alat musik terbuat dari logam niku Jawa jenenge gamelan. Ngoten lho. Alat musik kok muni gitar ngoten niku kan gampang gawenane. Kayu dikeruwaki dinei tali pun rampung. Terbang kayu dikeruwaki dinei kulit wedhus pun rampung. Tapi nek gamelan, kalau orang tidak punya pengetahuan metalurgi yang mapan, ora iso, gitu. Kok gawe alat musik saking besi. Orang kalau punya alat musik dari besi, berarti negara ini punya pengetahuan metalurgi yang sangat mateng dan mapan. Nah, mulai sampai orang ngaran Nabi Adam nu geng mriki. Nah, turun dua anak turun Nabi ini Nabi Sulaiman. Yo kondang male Bani Israil niku wong Nabi Sulaiman niku semut dijak omong, manuk dijak omong, angin dijak omong, sampai entut niku dijak omong. Lu Nabi Sulaiman. Terus tukul malih Nabi hebat jenenge Nabi Isa. Nabi Isa ini kondiang sak dunya. Maneh pengikuté yo akeh, soalnya wong mati digugah tangi, wong wuto didemok melek, wong gudiken diidoni waras. Nabi Isa. Sampai akhirnya Nabi Isa, Nabi Musa pengikuté ini hebat kabeh, ora ana sing iso ngalahno. Anggone wong gelut karo wong rombongane Bani Israil mesti mati. Fir'un sakmono hebate gelut karo Nabi Musa mati. Romawi sakmono hebate gelut karo Nabi Isa mati. Namrud sakmono hebate gelut karo Nabi Ibrahim mati. Pokoke mak Bani Israil wis ora ono sing iso ngalahno, menangan. Sampai akhir Bani Israil anggere wong dijak gelut. Akhire ngeluruk rono, ngeluruk rono, akhire ngeluruk teng Eropa. Eropa negara besar jenenge Romawi jak gelut kali Yahudi Nasrani. Kalah maneh. Padahal Yahudi Nasrani wis duwe Gusti Allah jenengane Zeus. Rabi karo Gusti Allah wedok jenenge Hera. Manak Hercules. Lho ngono iki ya kalah. Akhirnya tiang Yahudi Nasrani niki menangan. Romawi ini bah aku kalah, aku kudu tak nyolong kitabe. Akhirnya kitabe Yahudi Nasrani dicolong kali tiang Eropa, sing siji dirubah dadi Old Testament, sing siji dadi New Testament. Akhirnya terus menangan rajane jenengane Vespasianus. Gowelut Vespa ngeling-eling yo. Vespasianus gelut kali Yahudi Nasrani imbang akhirnya. Tapi biaya perangnya gede. Akhirnya tiang Romawi ora duwe emas. Akhirnya emas ora entuk metu keng Romawi diembargo nek cara sakniki. Akhirnya dunia terjadi kelangkaan emas. Donya ora ana emas dan bangsa sing paling rekoso karena ora ana emas niku bangsa India. Wong India kentekan emas. Padahal untu mawon emas, gelang emas, kuping anting-anting emas, gawe patung teko emas. Begitu ora ana emas konflik besar teng India. Wong India golek emas boyong sak negara Melayu King India kita dipimpin kudunga transit teng setunggaling pulau naminipun pulau Maldiv sing dikenal kanthi Maladewa. Anak air kudunga boyong sak negara teng ujung timur kali Mantan damel keraton naminipun Kutai Kartanegara. Anak Mula Warman boyong teng pedalaman Jawa Barat damel keraton namini Saloko negara jenenge Dewa Warman. Anak Dewa Warman mu boyong teng pedalaman Jawa Barat damel keraton namine Tarumanegara. Lho iki darep nendi iki? Si sekolah to, ora ana sekolah. Karena mulai sing tua-tua aja. Sing cah cilik-cilik iku mau nang mulai ke sore lak wis. Kena sing cilik-cilik nang mulai. Sing tua-tua aja wong iki sing tua-tua niki sing ano. Sing mulai. Ora apa-apa sing ini tua-tua aja kok tak critani sing tua. Cah cilik-cilik ora kanggu sesuk niku dhewe. Cek eling iki sing tua-tua. Oh, iki sekolah kabeh ta niki? Sekolahe teng pundi? Lha wong sekolah ning kene kok ya meneh mulih. Tak kira ta sekolah ning ndi ngono. Alah dul. Nang mondok mboten? Mondok teng mriki. Lah wong sekolah mondok ae lha. Sekolah nang turu. Cap saiki yamene biyen santri niku nek yamene padang-padange moto. Santri saiki yamene ngantuk. Sekolah ini kesuwen soalnya. Sekolah 8 jam kesuwen. Zaman kula sekolah seminggu rong dino. On, nggih. Lah saking pedalaman Jawa Barat pindah teng pedalaman Jawa Tengah namine Sanjaya damel kraton namine Mataram. Nggih. Lah Mataram terus akhire dadi kerajaan gede bangun Borobudur. Akhirnya terus pecah loro karena peledakan Merapi. Separuh Melayu teng Palembang dipimpin Bala Putra Dewa ngetekno Sriwijaya, separuh Melayu teng Etan namine Sindok ngetekno keraton teng Jawa Timur. Sing saking akhir dadi Kediri dadi Doho. Kediri dados keraton gede dipimpin kali Jayabaya duwe anak Angling Darmo. Lah terus sing Jayabaya diteruske kali anak putune namine Kertajaya. Sing teng Malang dadi kadipaten cilik jenenge Tumapel, pang apa adipatine jenenge Tunggul Ametung, dibojo ayu jenenge Kendedes Gondol Melayu kali Kena. Kenarok ngedekno Singosari tahun 1222. Akhire terus digenti kali Anusapati Tohjaya Ronggowuni Kertanegara. Lah Kertanegara jadi kerajaan terbesar di dunia, sanggup menguasai 2/3 dunia. Mongolia dugi mriki diiris kuping pinye ngaten lah. Kita lah makane ade ini aja gumun, kita ini bukan bangsa kecil. Kita ini bangsa besar. Mula sing kudu dieling-eling, Islam dugi niku mboten petuk peradaban bodoh. petuk peradaban besar. Wis dadi universitas gede jenenge Nalanda, duwe kitab negara kertagama, kitab politik, duwe kitab sosial jenenge Suta Soma. Mula apa sing ana ora ana? Ana kabeh ning kene niki. Wong Londo duwe cerita napa Romeo Juliet, kene ya duwe cerita Roro Mendut Prana Citra. Kono duwe cerita Cinderella, kene ya duwe cerita Bawang Putih, Bawang Merah. Kono duwe cerita napa Samson, kene ya duwe cerita Bandung Bondo Woso. Padha ae kono duwe cerita kura-kura ninja, kene ya duwe cerita Kancil Nyolong di Dimono duwe kabeh apa ora. Jadi ini bangsa bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Mlojo apa e ana ning kene niki. Bahkan wong mriki niku dari semua sisi niku ampuh. Sak donya niku ora ana sing iso mangan gadung. Wong Jawa iso kok mangan gadung. Patel gadung niku aja meneh menungso wong gendruwo mangan gadung e mentem. Mbah Manap Plirboyo niku ngrowot 56 tahun mangane kuwi. Lah kok suwe-suwe uwine niku dicolong gendruwo, Mbah Manap terus akhire uwine diganti gadung. Bareng gadunge dicolong gendruwo, gendruwone mendem. Jam 12 bengi Pondok Lirboyo ambruk gara-gara gendruwone mendem ngamuk-ngamuk. Akhire waras diombeni lenga jarak kali Mbah Manap, terus dina itu gas nyenggot nimba sing ngangge kayu dawane lho nggih. Ah terus saiki wis pensiun manggon ning wit sawo ngarepe masjid. Lah kok pensiun, nah Lirboyo wis duwe sanyu. Go. Dari sisi teknologi senjata, wong Eropa duwe Excalibur, wong Arab duwe pedang Damsyik, wong iki napa wong Jepang duwe pedang Samurai, Jawa duwe tombak jenengane Baru Klinting. Wong sak donya sakniki niku ya mumet mikir Baru Klinting niku. Kok iso ana nuklir aktif tanpa reaktor ditaruh di ujung tombak. Nek ditokno ngene mati, nampi. Wong ini mati, lho niku barange ana, niku bukan mitos. Teknologine piye ya mbuh. Ndak ada yang tahu iku piye ning gawe kepiye. Nek Nagasasra sabo inten ngene teknologine tesih saya dinalar. Ini Baru Klinting ini ra iso. Niku kekancinge mojo pahit niku mbiyen. Angger wong dicit ngono sak kapal kepek pek pek pek mati. Niku tekan sana iki sing terakhir nyekel niku namine Ki Ageng Mangir. Niku Ki Ageng Mangir. Tombak napa? Kiai Pleret niku sing didamel Nikem Haryo Penangsang niku. Niku kalah nek kali tombak Baru Klinting. Mula begitu Ki Ageng Mangir ngadeg ya Panembahan Senopati ya mikir wow, top tenan. Nah, Panembahan Senopati niku didikane tiyang Pati. Nah, meniki Ki Penjawi. Nah, Penjawi iki Penjawi nak Pati niku ya. Lha nggih. Nah, kok nek crita niku mungkin dawane ora umum tekan telung dina niku ora entek niku nggih. Konflik perpindahan kerajaan pesisir ke kerajaan daratan niku. Karena Portugis menguasai Malaka tahun 1515. Akhirnya kerajaan laut terkunci mboten iso dagang ke luar negeri, bangkrut, berubah menjadi kerajaan darat, daratan. Pindahe Nyai Lanjar dadi Nyi Roro Kidul. Sesuk kapan tak jak ngaji sampeyan iki saiki ora iki wong iki ajeng nerangke khol kula nggih ning dereng niki. Kula dereng mulai ngaji lho niki aja di. Lha mulo aja dieling-eling dirungokno ngoten niku mawon. Sampeyan ngeling-eling malah mumet kok. Nah, akhirnya dadi kerajaan kita. Nah, kita ini terjadi bangsa besar. Panganane aneh. Sak omong-omongane aneh teng mriki niku. Bahasa yang paling kuat di dunia ketemu karo basa Quran niku ternyata basa Jawa. Jadi Quran itu di donya niki paling pas niku nek petuk basa Jawa. Kenapa? Karena padha tuweke. Bahasa Indonesia mboten saged nek ketemu Quran. Wong bahasa Indonesia niku 1961 28 basa anyar. Bahasa Indonesia niku petuk basa Jawa niku pun mati kok. Bahasa Indonesia nggih, petuk basa Jawa niku mati. Kunduran truk ngono wis ra iso bahasa Indonesia niku. Coba kira-kira apa? Kunduran truk ngono bahasa Indonesia niku apa? Wis ora iso, kebelakangan truk ya keliru. truk mundur kena orang ya kedawan. Lha endah boten saged, pun boten isa. Pak Dul muayu kepising pecirit-cirit. Iki nek bahasa Indonesiane apa kira-kira? Ndak bisa. Lho, mati. Bahasa Indonesia niku nek petuk bahasa Jawa niku wis KO. Gitu. Lho. Mati. Bahkan seluruh bahasa dunia niku nek wis petuk bahasa Jawa mesti mikir kok. Bahasa Arab niku petuk bahasa Jawa dikeroyok mati kok. Bahasa Inggris niku petuk bahasa Jawa dikeroyok mati. Bahasa Inggris niku duwe sitok tok napa? Rice. Rice niku sego. Lah nek wong Jawa iki dikeroyok tenan rice-mu iku. Yang kena nak isin yang sawah ciri-ciri jenenge wine, gitu. Engkau rada gede jenenge ni wa pa pari. Engkau nak wes dipanen jenenge ga gabah. Nak digiling jenenge beras. Gilingnya cuel-cuel jenenge menir. Lo, didang jenenge sego. Orang apa digondol cecek siji jenenge upo. Buntel jenenge lon. Gebuntel janur jenenge ku kupat. Masak kesuwen silite ireng jenenge intip. Diublek-ublek jenenge bu. Ora kepangan garing jenenge ka. Lha kono meng rice ngono tok iki. Mboten mampu nek basa mriki. Langsung back ngoten niku. Sleep. Naum bahasa Arab ya, naum tidur, sleep tidur bahasa Jawa. Ya wis e. Para alim, para ulama, para sepuh nendro ngisore titik meneh tilem sare kekasih-kekasih kita bubuk ngene wong biasa tu turuno copet micek lho iki naom wonten tok lho kadang iki sederhana sederhana adene kaya ora mikir iya ya apa Jawa bahasane. Wong Arab iki sakata tiba. Wong Jawa ya delok sik sakatane tibane piye? Nek ngene jlungup, jlungup iku nek iyuk ngono to. Ha nek lambene kena pasir hok ngono nyosop ngono. Dhewe ten jlungup, ha nek glundung ngono jungkel ngono. Ha nek mengburi gap. Nek ngene nglim. Lho sakata ngono tok mriko. Oke bahasa. Kula kadang niku lho niki kadang niki lah dadi keguyon tok. Kayake iki guyon tapi kok lho ya tenan iki. Wong Eropa niku mikir ngene bingung. Bahasane padha, ucapane siji. Pati. Mati. Pati. Pati-pati. Lho apa? Apa? Weh, aku marut telo, njuk apa? Njuk pati. Kowe asilimu kok ndi? Pati. Lha ngopo mlayu? Aku ora pati seneng. Ngopo kowe kok uyek-uyek? Ha, aku senenge ke pati-pati. Lho. Lho kok iya bener. Nah mulane nek wis basa Jawa niki nek petuk bahasa Arab ya clear. Langsung beres pokoke. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bahasa Indonesia masalah. Ngapa idul kowe mau ke pengadilan? Dadi saksi aku ngono. Nang lha kok dadi saksi? Lah aku perlu sidul apa si matiku nyolong. Nang kowe lho piye? Tak delok ngene njugil ngono. Oh, pantes kowe dadi saksi. Hooh. Lho, saksi adalah orang yang menyaksikan zahiran, gitu. Wa batinan ra zahira. Njugil ngene. Ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai neraka Gusti Allah. Kok bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi ini bahasa Indonesia ini neraka. Nah, tapi nek kena basa Jawa rampung tidak ada perdebatan. Asyhadu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu nakseni sapa ingsun. Anak seni bukan menyaksikan. I'tiqadum bil qalb. Anak seni ingsun alla ilaha ingin tahu rana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah men beres. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ahli bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia teko SMP negeri konrene. Nek iso bedake pengasih karo penyayang. Engko lak pengasih penjelasane dawa ngono. Penyayang ya dawa, adalah titik-titik koma. Teng wis teng perkeruwer-perkeruwer wis rantek pokoke. Nene kena basa Jawa beres kok. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat, bloko pun beres. Lha mulo ngaji Quran niku nek ngangge basa Jawa niku enak. Mulo sakniki ana wong ngaji Quran nganggo basa Indonesia kan atas sing konslet niku. Soale bahasane enom. Lha niku basa tok. Kita ini bahasa, apa yang tidak dipunya? Lha ngono lho. Tani lah mula kadang kita ini selalu apa-apa dianggap salah, termasuk begitu Islam teko seolah-olah kabeh salah. Bonku tak jelas nungguri, kita kita cerita lagi balik rene meneh. Nah begitu Nasrani Yahudi Bani Israel duwe kitab menangan. Akhirnya terus sak geleme dhewe di solan salini, solan salini. Bareng di solan salini, solan salini. Nabi Sulaiman pusate teng Baitul Maqdis anak putune nggih karepe dhewe. Mila kali Gusti Allah ben menungso ora lali asal usule, situs niku petilasan Baitul Maqdis sementara digunakan tapi dibalikno nang sing asli. Fawal luwajaka syatral Masjidil Haram. Dibalikke malih teng petilasan awal seko jalur Nabi ya ada. Lah bareng dibangun malih sak petilasan iki dadekke petilasan dadekke jalur uluhiyah malih sing paling boten trimo Yahudi kali Nasrani. Lah niku terus tokak takok, ya Muhammad, apa? Lah kowe ngaku penerusin Nabi Ibrahim lho. Kowe ngerti lah ceritane nabi-nabi biyen sadurunge Nabi Ibrahim. Mbo. Aja mbo. Akhire karo Gusti Allah kek dicerita critani para nabi biyen bi biar ini lo ceritanya, oh ngerti ya bucah ini jari ini orang ngarang ini podoy Ashabul Kahfi ngerti orang? Orang ngerti, ya ini orang ngerti rasa cerita, oh nabi orang ngerti karena Gusti Allah ceritanya, lah suwe-suwe ini ku Yahudi Natura ini takok ini ku luwe ngeyel lek kue penerusin Nabi Ibrahim, ini ngerti lah petilasannya ini ngerti Mbak Ibrahim waktu bangun Ka'bah kawitan apa meletakkan batu pertama sabari runtuh ini neng sekong ngerti ora weru. Mbah Mail ning ngendi mbiyen ning rewangi? Lambo. Mbah Hajar ning ndi? Ayo, Bu. Ah, nabi palsu. Lha niku mulo Nabi Muhammad ning bendina ming mumet ditakoni petilasane ndi? Pak Ibrahim ngendi? Niku mulo terus akhirnya Nabi Muhammad diangkat teng langit jenenge Isra Mi'raj. Mulo Isra Mi'raj niku napa ana penjelasan napa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Tembung akhir innahu huwas samiul basir. Kenapa kok samiun dat kang krungu? Ya krungu kelu kesae Nabi ditakoni dulur tuweke iki lho. Petilasan endi? Mene endi? Mene endi? Nabi Muhammad yo kan jawab wong menyene gak ro wong itu sudah harus jawaban yang pasti wis ora usah kampura iso kamakola kira-kira gitu. Lah nek Basirun itu kalau kesae Nabi Muhammad ditinggal situ Siti Khadijah. Lah bareng munggah ya terus takok. Petuk Mbah Bro, Mbah. Lulu Yahudi Nasrani Bani Israil kakange kula niku lho takok mawon. Jenengan meletakkan batu pertama itu pundi to Mbah waktu bangun mleh? Wong kono iku, kono nek mudhun teng rono. Kuwi ku teng rono jenenge Makom Ibro. Ibrahim nang Mbah Mail teng pundi? Nek Mbahmu Mail sebelah kono iku, lha engko nek mudhun teng rono jenenge Hijir Ismail. Lah Mbah Hajar nang pundi? Mbahmu Hajar nang kono lho, pentol kono karo pentol kono kuwi mloya mlayu. Engko nek mudhun teng rono ya jenengane Sofa Marwa. Lah jenengan balangi setan teng pundi? Nang kono iku ping siji, ping loro, ping telu. Lah Ka'bah niku pripun to critane? Aku dudu tekku tek Mbahmu Adam wong nang kono iku nek takono dhewe. Akhirnya marane Mbah niku napa? Hah iku kan bandaraku pertama tak tengeri supaya sesuk anak putune menungso iki ora kelangan asal usul. Lah nek Jabal Rahman niku napa Mbah? Nah iku coba takokno teman-teman. Iku tugu kisah cinta I love you ku karo Mbahmu Hawa. Ya tapi yang ngono-ngono sesuk tili ono cek kowe ngerti kabeh biyen menungso niku asalnya dari cintaku karo Mbah Muhawa. Tengarana ya sesuk tili irono jolali. Oh nggih Mbah nggih. Akhire mudhun Nabi Muhammad. Ya ujin teluk ngene to, ngene to. Apa? Wis terus ngene iki, ngene iki kok mikro. Mungkin jadi Ismail ngono lho. Sofa marang ngono. Ngerti, berarti ini Nabi tenan. Mula akhirnya Yahudi Nasrani begitu petilasannya beres. Yahudi Nasrani ampun, gege kula derek sampean sampean Nabi kare nyiso telu Bani Kunai kok Bani Nadir kali Bani Qura Quraidha. Lho, petilasan. Mula ana sak niki sing paling gedeng petilasan niku Yahudi karo Nasrani. Lah bolone sak niki akeh petilasan salah kabeh. Lah supaya umat Nabi niku ya ora lali, mula terus begitu Nabi dadi Nabi, wis diatur kabeh umat Nabi Muhammad kongkon nglakoni napa ibadah haji untuk napak tilas sejarah perjalanan menungso ka ngalam akhirat. Lah niku jenenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara Jawa aja lali sangkan paraning dumat dumati ngene nah, ya. Lah niku terus akhire terus. Lah awak dhewe sing adoh sing ora perlu kono cukup kongkon gawe pemancar rupane masjid, rupane musol, musala untuk membangun sinyal dugi mriko fawal luwajaka syatrul Masjidil Haram. Lah awak dhewe wong wis duwe anu napa? Duwe handphone ibarate duwe pemancar ya butuh sinyal, mula butuh pulsa. Lah sinyale ya sinyale Kanjeng Nabi, nah sinyale Kanjeng Nabi niku dibangun lewat pemancar cilik cilik trafo cilik cilik sampean ning kene trafone sapa? Ya kiai-kiai mriki ana alumni Lirboyo, Suryae nggih, Lirboyo. Ah niku golek sinyale nyambung teng kene sinyale Mbah Idris, Mbah Idris sambung teng kene sinyale Mbah Marzuki. Mbah Marzuki sambung teng kene sinyale Mbah Intan, Mbah Abdul Karim, Lirboyo gitu. Mbah Abdul Karim sambung sinyale, tuku sinyale ngoten nggih. Padha simpatine ngoten tenggene Mbah Hasyim As'ari, Mbah Hasyim As'ari tenggene Kiai Khalil, gitu. Mbah Hasyim As'ari tenggene Kiai As'ari sambung sinyale tenggene Kiai Khairon Mbah Gareng Ngroto Purwo. Dadi Mbah Gareng niku sambung sinyale tenggene Mbah Abdul Wahid Boyolali, tenggene Mbah Abdul Halim sambunge. Mbah Abdul Halim niku sambung sinyale tenggene Mbah Sufyan Tuban, sambunge tenggene Mbah Jabar Lirip Tuban, sambunge tenggene Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambu, sambunge tenggene Mbah Pangeran Benowo. Mbah Benowo niku disambung kali gurunipun naminipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Ngeten lho, Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Lah Mbah Cokro Sunan Geseng ya koncone termasuk Mbah Kencana Wulung ini sak rombongan ini, sak angkatan. Lah Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng niku sambunge teng kene Sunan Kali Jogo. Jeng Sunan Kali Jogo niku sambunge teng kene Sunan Bonang. Tuku sinyale teng kene Sunan Ngampel. Sunan Ngampel teng kene Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi teng kene Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro teng kene Syekh Muhammad teng kene Syekh Ahmad Jalaluddin Cempo, teng kene Syekh Abdul Malik Mongol, teng kene Syekh Alawi Amil Faqih, teng kene Syekh Ahmad Sohib Mirbat, teng kene Syekh Ali Khaliq Qosam, teng kene Syekh Alwi, teng kene Syekh Muhammad, teng kene Syekh Alwi, teng kene Syekh Ahmad Al Muhajir, teng kene Syekh Isa An-Naqib, teng kene Syekh Ubaidillah, teng kene Syekh Muhammad, teng kene Syekh Ali Uraidi, Syekh Uraidi teng kene Syekh Ali Uraidi, teng kene Syekh Musa Kadim, teng kene Syekh Ja'far Shodiq, sambunge teng kene Syekh Muhammad Baqir, sambunge teng kene Syekh Ali Zainal Abidin, sambunge teng kene Sayyidina Hasan Husain, sambunge teng kene Sayyidina Ali. Lah niki sing sambung langsung teng Rasulullah. Ngono lho, meng ngono tok lho kok angel men ketan. Lah mula awake dhewe niku ya kudu sambung ngoten niku. Lah Nabi Muhammad niku ora lali kali sing bubak alas Mekah, mulo sampai sejarah Nabi Ibrahim sak umate dikongkon napak tilas. Nggih ta, sampai umate kok napak tilas. Karo Nabi Ibrahim umate ra entuk lah lali sedina kok ndongake ping 5 kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim sampai anak putune Nabi Ibrahim kok ndongake wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lha mula Yahudi Nasrani niku ya bendina entuk dungane awak dhewe. Wong niku ya Ali Ibrahim. Mula sesuk Yahudi Nasrani niku ya dadi Islam kabeh. Ngono lho. Ya engke akhir zaman dungane awak dhewe niku wong diulangi kama sallallahu taala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim. Islam kabeh niku sesuk. Cuma nek wis Islam kabeh donyane kukut. Lha kita tutup terusan. Lha mula wong sedulur niku ya kadang gentenan to. Yahudi, Nasrani, Islam iki ya ribute niku teng Filistin mereka wong pancene sedulur. Hindu napa ora ribut teng Palestina, ora sedulur. Lha tinggalane Nabi Ibrahim kok lha anak putune ya gelut ya biasa nek ana rebut ning Filistin ini biasa. Teng mriki anggar ana wong rebutan sawah mesti sedulur kok. Tonggone ora bakal ribut paling royokan galengan gitu. Nek arep tonggo nek ribut perkara sing duwe sawah sapa mesti sedulur. Padha karo sing duwe Filistin niku sapa? Wong tinggalane Nabi Ibrahim sing Islam ya ribut, Yahudi ya ribut, Nasrani ya ribut. Tapi jenenge sedulur niku ya rukun gentenan di sisi Filistin ribut, di sisi yang lain rukun. Urusan haji Yahudi karo Islam rukun. Wong Islam lunga haji, wong Yahudi gaweke pesawat wis biasa. Sampeyan nek lunga haji mesti goleki wong Yahudi soalnya sing iso gawe pesawat wong Yahudi. Nek Yahudi mati kabeh sampeyan nglangi gitu. Mula ya hancur kan Yahudi ngono ya aja. Nek wong Filistin iso numpak unta, nek wong mriki numpak perahu wedi sange mula numpak pesawat. Lah Pak Habib kon ki pesawat ya dereng dadi wong jenenge tetuko. Sing teko ra tuku sing tuku ra teko lho ya. Niki kadang. Mula kita bisa melihat kenapa kemudian kiai-kiai Indonesia ini kok ora patek galak kaya ngono. Mikir kok piye. Yahudi hancurkan, matek nek nek lunga kaji ra ono Yahudi yo nglangi. Dene iki lho. Sing Nasrani yo kekancan nek urusan rabi mesti nglibatke Nasrani kok wong Islam. Angkah tu ka wazawaj tu ka bil mahri la ta'ti shalah halan ngono. Nggih, kobil tu nikahane kuwi Islam, tapi sampean delok rupane ngantene, langsung mikir, wah, Prancis to rupane. Ha sing gawe wedak, gawe parfum wong Prancis. Wong niku wong Nasrani, yo ngoten lho. Nggih ta? Nah wong mriki wis ora doyan wedak winong, wong beras dideplok e blontheng kabeh. Lha mulo sikap para ulama sepo para kiai ndito grasa grusu mboten kok. Tenang kok. Liane Allahu Akbar lho kiai-kiai paling mengallahu akbar. Kadang seolah-olah kita bersih di sisi yang satu tapi kotor di sisi yang lain. Nemu dadi kiai ini ora gampang zaman kemplu koyo ngeten iki. Zamane dian niki ya niki. Dadi kiai ini ora gampang sak niki. Rokok haram. Ora apa-apa zaman muni rokok haram. Aku ya seneng. Nek rokok haram wong ibu-ibu ya ora seneng rokok. Rokokan bojone rokok ya ora seneng, tapi nek rokok diharamno bahaya kanggo ne Indo. Nisa karena seluruh yang terkait rokok dadi haram padahal negara mengambil cukai rokok 74 triliun. Nek rokoke haram 74 triliun haram nggo bangun apa lebu APBN, APBN ne haram nggo bangun dalan-dalan ne haram. Wong sing ngaramne rokok dosa lewat dalane pemerintah, lur. Lho niki konsekuensi hukum namine mulo sembrono. Enggak iku hukum aja saenake dhewe. Yahudi kabeh seluruh unsur Yahudi haram. Nah, iya. Mek iki sing gawe Yahudi. Loh. Cina bunuh, hancurkan. Cina ora oleh piye to. Nek Cina lunga ke Indonesia, sing tuku bakone sampean sapa? Wong sing gawe pabrik gudang garam niku Cina, wong Jawa longak-longok nek Cina lunga nek ngantuk ora ana udud. Udute. Hidup niku yang ngene biasa. Jadi gila. Lah mulane ya aneh teng mriku. Lah Nabi Muhammad ya ojo lali aja lali. Jasane Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inta baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata wa ja'al afitatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ini diberi ayo. Tili jenenge ibadah haji. Mlakune wis dicontoh, dikit-dikit dicontoh. Sedina ditungakne ping 5. Lah awak dhewe iki dibubakke alas karo para sesepo. Sing bubakke alas neng kene ya, Mbah. Ranting ngoten lho. Ya sampean rasa kok iku Islam apa ora, ora sa mikir ngono wong sing bubak lah tak mikir iku Islam apa ora. Nek urung Islam berarti Islam urung mlebu Indo. Nek tapi nek barante bakan cono wulung wis Islam, wong niku santrine Sunan Kudus. Sak barakane Saridin niki, terus Mbah Saridin nyantri teng kene Sunan Kali Jogo gara-gara karo Sunan Kudus. Ngono nang Sunan Kali Jogo wong dikon adzan kok kliru. Mbah Saridin kan kena adzan, wong biasa nuntun munggah menara kok ana biasa krungu adzan. Lho kok dikon adzan iki kliru. Kudune Allahu Akbar malah klirune lawa bubar ngoten niku. Ya sami kali Sunan Geseng kongkon ya hayu ya qayyum ya kayyuku ya ka yumu Sunan Bayat kongkon ya fatahu ya rozaku ya kapasku ya jarakku niku pengen wong ilat Jawa. Wong ora duwe alibak tak duwene ana cara kok diulang alhamdu metune alhamdu ya hayu ya qayyum ya kayyuku ya ka yum robbil alamin ra duwe huruf ain duwene ngo metune robbil nga lamin ora duwe dot duwene lo mulo Ramadan metune romelan ngono ilat Jawa. Lah milo kaya dhewe iki mboten lali dadi anak putu. Mula Allah niku ngulangi nggih lewat Quran walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ku aja lali ndongakno sing dhisik sing gawa iman. Lha kok sampean malah ribut barante critane piye? Ya barante critane ya ngono iku mau. Mula celuk barante lunga rono rene gawa ran rante saking bagus terus tadi kencono bu ulung ngono kok ndak usah terus critane piye. Lah Indonesia tapi tulisane ra ono. Memang nang Indonesia iki ono tulisane ora ono. Wong makame Sunan Kudus ngerti Sunan Kudus iki ora ono tulisane Sunan Kudus ngono ora ono. Kenapa? Sejarah di Indonesia itu berbeda dengan sejarah Eropa. Sampe nek ngerti tak ulangi tak macak tadi dosen ya kula. Sejarah niku mengalami empat lompatan hermeneutika. Menurut cara wong sekolah. Hermeneutika satu niku jenenge real life, nyatane urip. Sing ngerti ya sing urip niku. Misale Mbah Rante ya Mbah Rante sing ngerti. Mbah Rante sedo niku jenengane napa ana hermeneutika kedua, jenengane narasi cerita. Ceritane Mbah Ran, Mbah Rante. Lah nek seneng ya diceritakno, apik nek ra seneng diceritake ya. Elek. Wis ngoten niku to. Padha karo awak dhewe nyritake Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi, tapi nek Abu Jahal sing nyritake nabi ya iblis ngoten mawon. Nggih mboten? Awak dhewe nyritake nabi apa nyritake Pangeran Diponegoro niku pahlawan. London nyritake Pangeran Diponegoro ya pemberontak. Ngono to wong. Apa jare critane? Bung Karno awak dhewe nganggap pendiri Indonesia, jare London penghancur Indo. Nek durung arek ngono tok ya lho kok bingung. Ono wong wedok kok ayu, jarene bojone ya paling ayu. Jare sing cintane ditolak ya wong wedok paling brengsek sak donya lho ngono ra angel. Nabi Muhammad sing critake awak dhewe nabi, nek sing critake Abu Jahal ya setan padha mawon. Bulahab Muhammad setan lho tadi ku awak dhewe rasul. Allah lho ngono kok angel gitu. Kula ning ajeng panjenengan nyeluk napa sampeyan nyeluk kula ki ya. Kiai, nah bareng terus sing ajaran sing cingklang-cingklang niku nyeluk kula. Wah, oh, tukang menyesatkan. Ya mboten niku padha mawon kok bingung sampean. Mula kula ora patek ngomong. Kula jelaske ngeten niki, ono sing ribut teng niku tak delok oh iki sing ora alirane dhewe. Mula dadi kiai tenang mawon. Aja meneh kok kula. Gustur lho dilokno wali setan gitu. Gustur dilokno wali setan. Pak Said dilokno Kiai Sangit. Si ah, ngono kok bingung sampean. Maka kalau melihat sejarah itu ndak usah terus kudu ireng putih kabeh ora iso. Mesthi ana putih ana ireng. Dadi sampean iso iki barante iki biyen kene ora usah gumun. Sampean sing memperingati ya memperingati ngoten iki mawon, sing ora gelem ya wis ngono kok angel. Ora usah ruwet sampean niku. Sejarah ya saat ini wong ngono Gustur, wali setan. Lah pancene Gusti Allah niku calon ning munggahno Gustur ning swarga kan kudu ngoten niku. Lho Gustur niku waktu dadi kiai yo apik, begitu dadi presiden. Dosane ora umum akeh Gustur waktu dadi presiden niku. Lebih ya. Wong Gustur iku ora ngerti. Pojok irian ngono. Ono wong ngejek, dalane bolong-bolong. terus jungkel mati, bojone nangis. Presiden ya oleh dosa tetep mawon. Ono pelosok Indonesia, wong Indonesia ora iso mangan, terus nyolong karena ora iso mangan, terus digebuki karo wong mati. Ya presiden ya tetep oleh dosa. Lah mulo Gus Dur niku ganjarane karo dosane padha. Lah nek ganjarane utuh. Lah dosane ya dikurangi to. Nah sakniki tekan sakniki niku sing ngurangi dosane Gus Dur kan wis akeh. Angger ngrasani ganjarane dikekke Gus Dur, dosane Gus Dur gondol mulih. Ngene mesti ngene. Lek kita sakniki niku tesenten niku. Ono niku, kula seneng niku. Situ murang mau sapa niku nggih sing ning video cilik. Wali setan. Seneng niku nek cara kula takon ngeser wong sak donya niku. Kirimi niku kabeh. Dadi angger ana wong delok iki, nah Gus Dur oleh ganjarane situ murang niku terus situ murang mikul dosane Gus. Gus Dur nah akhire Gus Dur niku mati wis resik wis ora duwe dosa wis dikurangi karo wong sing alok-alok sampai saiki rung rampung. Padahal Gus Dur niku arep ditakoni ya mumet sing arep takon mulai kate. Lah kan nek kuburane sepi lagi ditakoni lho Gus Dur kit mati tekan sakniki lak rung tau sepi kuburane. Lha takok kapan? Cara guyone nak kaya ngoten iki lha iki lha. Lah mila kita panjenengan sedaya kali para sepuh diulangi. Nek Nabi Muhammad sing bubake alas niku Nabi Ibrahim carane ngoten niku, lah awak dhewe sing bubake alas ya wong mriki. Lah mula dhewe niku kadang dijak khol desa. Mangke khol desa terus khol kabupaten, hari jadi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hari jadi Indonesia. Memang ngoten niku to asline niku. Jadi makanya apakah kemudian peringatan dari Mbak Ranti itu bertentangan dengan Islam? Ya boten. Sampean wae sing nalari ratek gaduh. Nah, sekarang Indonesia bisa dilihat. Kenapa Indonesia sekarang ini tidak sama dengan yang lain? Ya karena sampean-sampean ngeten iki. Neng kene ngekoli Mbak Ranti seneng karo Mbak Ranti. Engko tenang gurune teng kene Sunanku Kudus. Teng riko ya ngekoli karo. Lah akhire sampean sing wong winong seneng karo ku Kudus seneng karo Demak seneng karo Ngampel. Di tempat-tempat yang berbeda yang kita kholi menjadikan rasa cinta kepada tanah air di mana itu ada guru kita. Akhirnya napa? Ya niku cikal bakale hubul waton minal iman. Mula ra ono santri kok dadi teroris di Indonesia. Sing dadi teroris ya tanggone santri ngono to. Lha iki pelajaran kok Kanjeng Nabi kok Islam. Lah mula dhewe iki aja. Terus apa kok dianggep elek? Kula niku kadang sampe sakniki mikir, wong anyar sakniki niku apa wis sing diduweni awak dhewe iku nek ora model kono kok. Lah dhewe iki wong Indonesia, melu nabi, nabi wong Arab. Kita dibagi Indonesia, nabi bagiane Arab. Nabi mesti duwe jenggot, wong rasnya Mongoloid. Rasnya Semit, awak dhewe rasnya Mongoloid. Mula dhewe rata-rata ora duwe jenggot. Mula aja terus aku pengen duwe jenggot. Ya nek pengen duwe jenggot ya ora apa-apa nek rolas ingunen. Ora dadi jenggot mung kaya oyote untu. Ndak apa-apa, mula kiai-kiai mbendi ana sing ribut perkara jenggot. Sakniki mawon ribut perkara jenggot karena pengen dadi wong Arab lali nek awak dhewe niki bangsa Indonesia. Nabi Muhammad bangsa Arab, dharane kurma. Perintahe kulu wasrobu mangan ngombe yo wala tusrifu tapi aja berlebih-lebihan. Kulu mangan onone kurma karo roti menghasilkan cara makan tiga jari. Lah nek teng ngriki kulu wasrobu onone soto nek nganggo tiga jari yo gocar ka kacen. Lha terus dikongkon nutup aurat. Ya kabeh nutup aurat nek wong lanang bayana surah waruba nek wedok sak awak. Menghasilkan apa menghasilkan fashion carane ngoten niku cara pembuatan baju lah nek teng Arab ya ngoten niku wedok motone ketok jubahe pasikil lah nek teng mriki ajeng nganggo ngoten niku nggih mboten napa-napa nek pas panjenengan mboten derep mboten tandur nek pas lunga derep lunga tandur ngoten niku ya angel kesrimpet semean nyapi kurbane napa kurbane unta teng mriki mboten enten. Suuban Indonesia niki tukule sapi karo kebo apa sapi ra entuk dibeleh teng Kudus wong rapenak karo wong Hindu. Lah kene ya akhire mbeleh sapi karo kebo ngoten lho. Ajeng mbeleh unta ya aja cekel polisi sampean mung nyolong untane kebun pinak binatang. Lha cara-cara ulama biyen mana ada yang ribut. Akhir-akhir niki mawon. Lha niku lho. Melo kula wingine nek ditakoni. Kenapa Anda begitu membela bangsa? Lho aku dikongkon Gusti Allah kok. Bolak-balik meneh ning Quran ya disebutna awak dhewe niki menung menungso ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Awak dhewe menungso ning menungso Indonesia syu'uban wa qabailan Indonesia. Lah apa elek-elek ya menungso. Teng Quran menungso niku dipun sebataken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilusso. Lihat kejaba wong iman tur kelakuane apik. Gawe ngene, gawe ngono nggih pesantren, gawe NU, gawe majelis napa mawon, karepe naming siji supaya awak dhewe dadi amanu wa amilusso. Lihat. Lha iya ta? Lha niku lho mulo kiai niku ning ndi mawon ya ngajine supaya wong niku dadi iman tur kelakuane apik. Tapi nek kiai kan kero. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niku didisiki sumpah. Sumpahe Allah napa? Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil. Amin. Watin demi buah tin niki simbole Nabi Nuh. Wa zaitun niki simbole Nabi Isa, Nabi Ibrahim tukule teng Filistin. Wa turi sinina simbole nabimu Musa, tapi simbole Nabi Muhammad napa? Wa hadzal baladil. Amin. Demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Nabi Muhammad bangsa dan negarane Arab. Awak dhewe bangsa dan negarane Indonesia. Hadzal baladil aminnya Indonesia. Mula aja ngaku umat Nabi Muhammad kalau enggak mampu menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah bangsa dan negara. Lha niku mula kenapa Hizbut Tahrir kok disaduk? Hizbut Tahrir yang ngulang amanu wa amilusso. Lihat tapi lupa orang ngulang ke hadzal baladil. Amin. Saduk kok Indonesia karo Banser, karo TNI Polri. Napa? Anu Basir kok ditangkap. Ya karena Basir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, pondok ngruki yo ngulang. Dadi wong imar terus kelakuane apik. Tapi iman api rombongane Pak Basir melupakan hadzal baladil. Amin. Lha iki dhewe mulo niku kuncine teng ngriku. Lha mulo ana hubul waton minal iman ana napa? Karena Allah ngajarke kamu kalau mau mencetak amanu wa amilu sholihat, jangan kamu lupakan umat Nabi Muhammad wis disumpahi wa hadzal baladil. Amin. Dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Lah nek ana iman ra ana aman, ora mlaku. Suriah niku iman tapi keamanannya tidak ada, ya enggak jalan. Afghanistan ana iman tapi imane ana iman ning amane ora mlaku, ya ora jalan. Jadi gila. Dan ini milo para ulama biyen demi menjaga keamanan. Nek Allah jeneng tetep paksa Allah di Indonesia mesti ribut kula jenengke pangeran untuk menjaga kestabilan apa bangsa Indonesia wa hadzal baladil. Amin. Syaikhun ustadzun jenengke kiai. Nek maksud syaikhun ustadzun ribut, tilmidun muridun dadi santri, musala dadi langgar kalimat syahada kalimat sodor. Begitu dadi bangsa Indonesia kul huwallahu ahad dadine ketuhanan yang maha esa. Niku pun biasa teng Indonesia, cuman sing anyar-anyar sing rapat perro niku ribut mawon. Kenapa? Karena belum bisa menyelami Islam Indonesia. Dari gelem mulo ndak usah ribut. Kita wong Jawa apike kurang apa? Anggere ana wong lumpuk dikeki imah mangan, ana wong lahir mangan, ana wong kawinan mangan, lunga haji yo mangan. Iki jarine engko anu pelepasan jamaah aja mesti engko ya ana mangane, mangan. Ngene to, ana sedekahan mangan, ana syukuran mangan. Ngoten lho, ana tanggane ning rumah sakit lambene mangap ra iso mangan ya ditegawakno panganan. Pancene wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Mula nek wis ana wong mati kok padha ngumpul ya kudu dikeki mah. Mangan ora usah ribut, ora usah dalile ra ana. Lho wong iki wong Jawa kok. Wong Jawa nek ana pilkades mesti ana duwike iki Pak. Raketang 10.000 mesti ana sampean rasa goro karo kula. Pilkada ana bupati mesti ana duwike raketang 50.000 mesti ana. Mani politik ya ora. Indonesia sebelum punya mani politik, Indonesia wis duwe jer besuki mawa. Be yo dadi ora mani politik niku. Lengkit ini Indo. Eh, saya kadang-kadang niku ora cocok lho, aja ngono. Kita ini orang Indonesia punya cara dan standar Indonesia. Ono maca Quran, ono wong mati. Sing cak Quran kedawan ya akhirnya dijikono sing cekak jenenge Yasin. Begitu Yasin dinggo jenenge Yasinan. Tahlil dinggo jenenge tahli. Lan dalile apa? Ya ora ono dalile ya wong Jawa nek nganggo apa-apa akhirane an. Katok nek rung dinggo, nek dinggo katok. Anu ngono angel to. Ora kerangel, kadang itu tahlil ngene lho wong Jawa kok. Tahlil nek rung dinggo ya tahlil nek wis dinggo tahli. Lan mula nek ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan padha karo duwe katok ra gelem katok. Anu kita ini punya segalanya, wis gak usah nek ribut-ribut. Kita ini semuanya punya. Gitu, nek ra wong Jawa ora eneng lah. Makanya karena kita ini jauh, nek khol-khol kan terus ngerti ta. Kita umat Rasulullah sing teng Indonesia. Ya yes, biasa. Jenenge ya meng Nahdlatul Ulama, wong pancen nameng muridé ulama. Nek muridé Nabi jenenge sahabat. Nah, mulo kadang muridé ulama karo muridé Nabi seje. Muridé Nabi nek diundang rolas jam setengah rolas dhuwur wis teko. Muridé kiai diundang setengah rolas dhuwur isine ning sawah. Mulo adzan dhuwur kiai setengah lho. Loro. Dinteni ra teko-teko ya robana. Ya robana. Isih rung do teko-teko ya tombo ati wong pegel nambane atine dhewe. Engko wis kuwe pegelen ngamuk diuruki anjang-anjang ngene teko jrantal. Lha ngene kadang ndak usah dipertentangkan. Di sana enggak ada lah ning kono iki siji karo kene. Terus salate padha Allahu Akbar. Allah macam-macam ning hasilnya padha. Nek mriko dipanasi iki lho mboten krasa mriki begitu melek buru koe bolong. Ting ting ting bakso. Gretek-gretek enggak baku kudanan. Lah mula bocor kabeh bar salat ditam tambal ngangge zikir la la illallah la illallah. Ono sing ribut muridé Nabi iki nek zikir meneng ngene. Lah muridé Nabi Kang meneng ngene atine nang Gusti Allah. Lah wong kalongan meneng ngene ya turu. Lho kadang ngoten niku mawon mboten sadu-adu dalil kok adu-adu ngopo sih? Wong akal ya awak dhewe akal bodho ne ya tutuk. Napa kok awak dhewe la la illallah nganggo speaker nganggo rame. Ya sing sepuh-sepuh niki cek krungu cek nira ah. Nira akil. Lah nek kene mek meneng ngene to. Lah sing sepuh-sepuh muni apa to iku? Tuku tasbih maca napa Mbah Mbah. Lho ngoten niku. Mula bejo sampean duwe ulama-ulama sing iso ngulang. Poso ya padha. Posone ya wis ngoten nika tapi nek muridé ulama niku ben tambah rame tambahi mercon biasa dardor-dardor. Tengah wengi tok-tok. Dek engko nek wis riyaya mudik bar ngono halal bi halal. Haji ya gayane ulama ya siji nek teng Mekah langsung mlebu kak. Ba nek muridé ulama niku kajine loro, kaji asli karo kaji palsu. Sing palsu niku teng alun-alun pa Pati labai kalau makajan, tapi kabai triplek terberita. Lene, ni ku mula ni ono ni awak dia nganggi ni ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ni ku nabi wal jamaah nabi ni ku sokapat wal jamaah sokapat ni ku tabiin wal jamaah tabiin ni ku tabiin wal jamaah tabiin ni ku tabiin awak dia wal jamaah kiai, gaya ni kiai. Selawatan ya ten iki ya gayane muridé kiai ya seje. Nek muridé kiai ya gaya mriki, ora petuk nabi langsung. Mula gayane marhaban gayane niku tok kaya rumangsa oh nabi teko gayane ngene. Biasa. Terus supaya kenal nabi sing bodoh-bodoh diulang Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Dina ne Senin 12 mulut taun gajah. Nek sing desa sing bodoh-bodoh gitu, sing pinter ya wassalamun samirun sing pinter nom sing tuwek ya alabe salam halaika halasulun napase wis pedhot niku ta indahnya murid ulama kita sing senengane dangdut ya dangdutan ya rasulullah salamun alaik derene ya Rabbi Asyani Wan Ana fatahiyanji. Ya. Dia. Ya ailal jun. Ya ailal jun. Duhai senangnya pengantin baru sing senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha niwantaraji anfantayaji ratal alami ya wailal ju nakhnun. Ana milik zat tumhi humat ana tumhi India sing senengane Jawa ya ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika. Lah ini kadang kita dipertentangkan dengan dalil-dalil ya sebenarnya enggak ada hubungannya ngono lah. Nah ini lembaga kiai ini tidak pernah ribut. Kita ini bangsa Indonesia punya kebudayaan, punya apa? Baru terlihat betul Rasulullah niku rahmatal lil alamin. Ora kok Rasulullah iku ora kok rahmatal lil arabiyin niku mboten. Lil amrikiyin ngono ya mboten. Lil alamin mulo ya kabeh oleh rahmate Kanjeng Nabi. Yahudi ya dadi tenang sebab ono Nabi, Nasrani dadi tenang ono Nabi, sing Islam dadi rukun sebab ono Nabi lho meng ngono to lan saniki karepe nabi niku dadi ora rahmatul lil alamin. Apa iki kliru kaya nabi ku wong Arab tok ya ora. Lah mula selawatan niku kan sederhana to mukjizate nabi niku saniki sing kula delok niku. Niku wong selawatan niku lho napa mawon kok apik ngoten sing gumun lho. Ana Habib Syekh teko ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad lalikal fadlu minallah ya nana niku yo kok apik lho selawatan sakmono apike ning dhuwur putih-putih kabeh ketekan wong padi ora patek ngerti bahasa Arab mulo teko ning gawa gendera ya nana ya lho ngono ku kok yo apik lho iki kan aneh lho lho. Iki termasuk mukjizate nabi lho. Selawatan niku nek mbiyen kan tenang, ngene ana sing selawatan cara cara nika berjanji apa cara isyari nika. Ngene. Ngene wek ngene-ngene. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Enak. Kok tekan apa bisa? Yo apa? Tapi tenang apa? Sing gumun lho ngono ku ketekan wong gawa gendera ngene-ngene kok yo apik. Ketekan sing gawa jempol ngene-ngene yo kok yo apik. Betul-betul terlihat betapa indahnya selawat niku. Ku apa wae apik. Wingi niku ana selawat cara rok ku yo apik kok. Jeng jeng jeng jeng jeng ngono niku. Rok selawat iki medeni wong. Kok ana diapakno iku apik iki nek ora selawat ra eneng. Kula niku mbuktekaken wayang niku ternyata ra iso. Mbok budaya adiluhung niku ra iso dikiyak-kiyuk. Bahasa Indonesia apa pun elek. Hom bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap pun elek. Nek di bahasa Indonesia ana hom bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip ngono ya ora dadi kok. Indonesia Raya niku ya nek bahasa Jawa ngono ya elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia lemah banyuku, niku yo elek niku. Tapi nek selawat niku masyaallah. Bahkan adzan niku di model-model ora pantes. Hayya 'alas shalah. Niku adzan. Apik to? Coba didangdutno. Rusak. Hayya 'alas shalah. hayya ala sholat. Ngono yo elek kok. Lho, nggih ta sampean cacak dulu. Iki. Tapi nek wis muni sholawat lu apik diapakno apik. Sing teko dicokot boyo ngono ku yo apik. Lha niki lho. Ini bener-bener mukjizat luar biasa kula. Nek kula nek kula niku nek nabi nggih, nek nabi belah rembulan kula wis ora weruh. Kula ora weruh. Nabi apa ngetokno tangan apa ceko astane medal banyu kula ora weruh. Nabi napa perang mlaku di uber surokoh kecemplung kula ora weruh. Tapi nek mukjizate selawat kula ora. Keistimewaan sholat kulo isek menyaksikan. Nek sing liane kulo raporo, tapi kulo mantep nabi pun sholawatan. Diapa nabi kok ape ni kulo gumun ni? Kulo teng Maroko, wong sholawatan seje yo ape, Soviet yo ape, teng pundi mawon sampai gumun kulo niku sholawat. Apa kok ape? Lho niku lho, Gus Dur gawe sholawatan lagu dangdut ngono yo ape. Astagfirullah. Rabbal waraya astaghfirullah minal khataya. Ini pula dangdutan tadi. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Dulu ya apa ya. Lho kula niku tahu selawatan lagu si Komo niku ya enak kok ya. Ya nggih. Macet lagi. Apa ya badratim ya badratim tim min hazakul lakamali. Lha ngene dirungokno ya penak. Wong Sunda selawatan cara Sunda niku dirungokno ya penak. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa daraji adfadaya jirantal natal alami. Ya wailal ju iwal karami haslilin macet ngono ya enak. Wong Kalimantan Selatan selawatane banter. Ya Rasulullah salamun alik munalik ya rafi'a shani wa daraj fata ya je rotalalame ya wailal ju ya wailal ju iwal karami kota baru gunungnya bamega bame negeri ke dirungane ki ya enak. Ate sing niki wau kula patek ngono niki wau. Sing pundi sing maca rawi wau sing ngriki. Kuwi pundi ten? Kuwi pundi wau? Lha kok matek? Lha kok iso? Kuwi sing pundi? Sing kok ning ndi wong iki? Oh, sing maca sing mriku lho. Lha kok suarane mirip sekali Guru Zaini. Martapura, matek ngono lho. Ya Allah iki. Patek oh rada cilik. Lha niki. Lha niki masuk kan selawane kula roh tenan. Nek sing liyane kula ora weruh mujizat Nabi wong wis biyen. Sholawat nih keluar. Ya Allah, lah mulok ya kian biar nih gak lagu isah di kesolawatan. Isan ini gini yo. Ya mulok sampai nih solawatan, ono cowok nih barang ono cuman dicokot boyot loh. Ayo sana tu peti aku lalu peti nih ono. Singkat riti cokot boyot, waduh mal. Nah isan ini gini gua cocokot boyot, wong rawat di wong boyot nih rano. Dicokot tekek, ngoten nih mal. Tadi cokot wedhus ngoten niku. Gawe anyar, aja meng turi, turi putih. Ditandur nang kebon agung, sesuk aja turi putih. Stroberi ora. Zaman niku kita. Iya niki lagi indahnya niki mila. Lah kita ini orang Indonesia, melu Rasulullah. Mula ada corak Indonesia di dalam cara mengikuti Rasulullah. Salate tetap tapi pujiane Indonesia. Hajine tetap tapi manasik hajine Indonesia. Posone tetap tapi mercone Indonesia. Nah itu loh sing jenengane cari wong NU Islam Nusantara. Ora ora dari pripet. Tarweh ya sampean aja milih sing wolu lho ya. Kula nek tarweh ora patek seneng kula nek wong desa kok milih wolu. Wong desa niku bodho-bodho. Dosane akeh. Lha wong desa nek sing unikor sing pinter-pinter niku kan dosane ora akeh. Saking pintere sampe dikir meneng ini cukup atine ning Gusti. Awak dhewe wong bodho-bodho wong desa mulo kudu gedhek-gedhek soalnya nek ora gedhek-gedhek tuh turu. Dewi kini yang desa desa ni akeh mulu Arab Arab didungak kita tonggo tonggo ni sing tengri kau ni kau pongpong ni kau api ewang tadi kau melebus warga mesti mulu Arab butuh dungan ni tong tonggo nu kau kau melebus warga ni tiang tiang ni kau tarwaya ya cukup walu ngamali wis akeh. Nah Dewi ngamali titik ya orang pulau sesuk neng akhirat kau sing bener walu awak di turahan rolas kan lu wong. Lha kita ana mati ya gaweke tumpeng gaweke ing ingkung mumpung isih ana pasar pitik. Sesuk nek kliru ya ora apa-apa, berarti sepurane Mas ora kanggo biyen ingkunge. Ha nek iku bener, golek pasar pitik ning ndi sampean sesuk ora pasar pitik. Ngono kok akeh. Lha nek kadang nang sane iki sano salat salat niku nek wong desa niku cukup Allahu Akbar. Ngene ta. Ojo sik Allahu Akbar. Ojo wong mripate kene iki mripat desa. Nek perlu Allahu Akbar imamku nyetop apa. Salat ya aja kesusu dinteni, aja ngenteni pujian sik. Oh imam desa. Salat desa ya rasa ngrayangi sikile tanggane ngono ora usah. Engko ndak. Wong sikile awak dhewe niku aja meneh digrayangi wong disenggol wae jing. Jingkat kaya mulai ngene biasa ngono ae lho rasane aneh. Maca surat ya sekul hu bismillahirrahmanirrahim sampai hisma rabbikal a'la ladhi khalaqa fasawwa. Oh lanek nang desa suwene lanek ngene kata kula dadi kiai nang desa niku momong wong desa niki abot napa to ale yo. Kudu didongke dengan cara betul. Tapi hari ini penyumbang kekuatan Islam terbesar di dunia ada di Indonesia, dan di Indonesia disumbang kekuatan karo wong desa-desa elek-elek kaya awak dhewe iki gitu. Sing ngulangi ngangge cara ndi desa. Wah, cocok-cocok to. Ngopo to? Wong nek orang ngene-ngene aku turu, Mas. Nggih, lali kula dadi bila kita panjenengan sedaya niki cek roh urut-urutane. Akhire nek cara gone dhewe ngeten iki mboten kepaten obor roh harante Mbah Kudus, Mbah Rante, Mbah Kalijaga. Ono kabeh ngetan ngriku titik ono Mbah Mutamak, Mbah Mutamakin. Gitu, ngriku titik ono Mbah Penjawi. Lengkap mriki niku karek golek isi tok sing durung ketemu teng mriki. Napa? Kiai setan koper Kiai setan koper lu teng mriki sedaya wong ini kota besar zaman riyen kota kota perjuangan Pati niki mboten main-main biyen mulo anak putune ya isih ampuh-ampuh ngene to wong Pati niki kondang-kondiang lho terus sembrono sing ngalim ya top sing ndablek ya top pokoke. Lha kula niku tau ngaos teng Pati ora tak sebutno panggonane nggih. Ngaos teng Pati. Nggih ngaos ngeten iki. Terus bareng ngono kula niku kaya diusir. Gus, monggo, monggo, monggo. Bareng ngaji niku langsung monggo, monggo, monggo, monggo, monggo. Monggo, monggo, monggo. Nanti to. Ya pokoke monggo. Lah kula niku ya wong jenenge monggo dikaya rasane kaya dikokondang mulih wae. Ternyata begitu kula nglirik mengguri ngeten iki, ya Allah, kula mungkur niku. Ono sing teko duku-duku roke semene-mene terus langsung panggul ngene iki ganti organ. Eh, terus ngene iki ya Allah Pati mulo niki tak enteni tekan bengi kok ora metu tibae. Ternyata ya mek ngaji tok iki ternyata. Mulo kadang curiga nek teng Pati iki. Kula niku mulo steno ono, tak parani rada bengi. Nek jam 1 kok rung metu berarti ra ono. Lha niku pula balik ngoten niku anggur kok anggur bar ngaji gitu langsung ono metu sing roke semene lho ya Allah dangdutan tutupen botolmu ya Allah iki apa meneh lho eh ya Allah samene ono sing MC ne ya ndelok katok murup ngoten niku ya ono kula niku sampe mula niku tenono Pekalongan tak enteni tekan jam 12 nek ora metu berarti ra ono ora ono berarti ra ono berarti Pak Lurah mboten nek Lurah napa pun wingi. Jadi gila Indo. Nih, jam pinten iki? jam 11. Amma ba'du. No, amma ba'du niki. Niki mukadimah. Lho niki ge amma ba'du kula durung mulai ngaji. Nggih derek. Lha niki lagi amma ba'du. Wong pembuke mukadimah, kula dereng ngaji bab Mbah Kencana Wungu to. Kencana Wulung kok dereng. Dereng niki ngajine rampunge paling jam 3. Lha pokoke niku nggih to. Dados nek menungsa niku nek mboten dielingaken ngangge carane ka Allah ngeten niki nggih. Niku menungsa niku lali rumangsane niku kok niku. Sebab menungsa niki tetep napa mawon nggih to. Kabeh niki mbangsule benjing dateng Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing cara wong Jawa aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Nah supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa niku mbiyen kan apik ta. Gekke tembang jenenge maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang pat. Papat barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa keng akhirat medhun ngalam donya manggon jero raga-raga gawean kalongan mriki panganane wong tuwa, metu dadi uyuh, metu dadi taek, ana sing disimpen dadi nutfah, dicampur gene bapak gene ibu dadi segumpal darah, petangulan dadi segumpal daging. Nek dadi daging terus nyawa didunke dul medhun nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum kelali ora nek aku pangeranmu, nyawa niku jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kula tadi saksi panjenengan Gusti Allah mula kullu mauludin yulatu alal fit fitrah. Nah begitu nyawa mangkon jero raga terus ragane dadi gedhe dimplemplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit dukuli ram rambut sangang wulan metu. Lah begitu metu tergantung sing nyithak, nek sing nyithak pesek ya metune pesek, nek sing nyithak bangir metune mbah bangir, sing nyithak ayu ganteng metune kaya kula. Lah nyawa medun niku kancane papat, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol gandoli. Iblis loro nyasarno jenenge jin korin, malaikat loro jenenge khafaba, ngitu sebagian gandoli. Nah wong Jawa supaya paham biyen dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niki butuh apa-apa iso nganggo kiwa, iso nganggo tengen. Pancer pengin bojo ayu nganggo tengen macane ya Rahman ya Rahim, I love you. Nganggu kiwa ora gelem tengen ya wis nganggu kiwa macane sunama teka jajiku jaran go. Goyang yo I love you padha mawon. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dalan kiwa sunama teka jajiku bandung bondo. Masa pengen sugih nek dalan tengen ya fatahu ya rozak salat duha. Nek dalan kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi mulih ya su. Sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun sing ora tau wates nek tirakate kuat ya dongane mandi. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ora tau wates ya ketemu. Ketemu padha padange kok. Mula terserah wong kalongan iki milik kiai padha dukun niku padha. Padha padange. Cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong meh ngono to. Golek pitik ilang nganggo sentolop niku baterai niku ya pitike ketemu, nganggo blarak digendhel diobong pitike ya ketemu. Ketemu meng lampune utuh blarake entek kok obong nah. Lah mula ditembangke tembange menungso niki kang kawitan tembange Mas Kumam Bang Kemam bange nyawa medhun ngalam donya. Nek nyawa medhun ngalam donya ngalami terus kesusul tembang mi micil menungso bakal micil lanang micil we. Itu nek wis bar micil tembange kinan cilik-cilik sangoni kanti agama kanti akhlak diulang ngaji ra gelem ngaji sadu. Soale nek wis bar mijil bar kinanti ati-ati kesusul tembang si sinom bocah bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Nek wis bar sinom tembangi asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Lah nek wis bar asmara dono tembangi gambuh jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi bar ngono petuk dandangku gula dandang niku pahit gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan entuk bojo bagus ganteng duwite akeh ya gula oleh Pak Lurah ngono ya gula entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel ora tau duwe pahit uripe oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Rupa. Nah ini bar dandang kula tembangi Durma. Endi dharma bakti ini uripmu? Ini gedang metuwa iku pakan manuk, pelem metuwa iku pakan codot, niki keres niki metuwa iku pakanan emprit. Nepoe menung sapa? Buah kehidupanmu apa? Nek duwe ilmu endi bandamu? Ilmumu sing mbok dharma bakti iki. Nek di bondo endi dharma bakti ini bandamu? Nek duwe tenaga endi dharma bakti ini tenagamu? Nek ora nang berdharma bakti anak menungso kesusul tembang pang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo, donya dengkul wis linu, untu wis pro. Tato naga wis mengkeret dadi gambar cacing. Loh, ayo. Dang mungkur nek ranang mungkur kesusul megat roh copot raga sak sukma. Nek terakhir tembangi pucung menungso ming dipocong sluku-sluku ba. Tok lebok ke lawang ciut mulo wong tuwek jenenge buyut siap-siap lebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar. Akhir marabuka Allahu rabbih Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tapuk malah goblok anggar arepek tahan malaikat roki pojo nu aja piye muni Allah ora sih ya iku ilat kalongan lha wis gelem ngaji wis ana pengajian ya teko ana toreko ya melu narung iso wis mati mulo nek ana pengajian ngene teko senajan tu turu ora apa ngaji kok melek berarti lambene motone kupinge diwulang. Lah nek ngaji kok turu berarti bokonge sing diwulang meng ngono tok. Nah sesuk kan mesti takoni siji-siji, endi matamu ganjarane ngaji? Pun telas. Nek entek nebar ngaji terus delok wong wedok jengking lambe kula meniku, wow, lho entek. Kuping pun entek. Nah ganjaranmu sing ngisane iki terus sing teng bokong terus hitung bokonge. Wa tasyadu arjulmu bokonge ono. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Ndu sing kaya ngene lho. Nggih, nek ora tau ngaji takon di marobuka. Hah? Ha he ha he tapuk lambene. Pak langsung dicanggah gulune niku, langsung dadi wareng. Nggih to, bareng dadi wareng apa? Cemplungke neraka. Diutek-utek-utek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol, kecek ajur mumur kaya gedebok bo. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek utek gantung siwur tarangan bodol ketebok bo bosok lha niku Sunan Ngampel sing ngulang diulangke teng kene Sunan Kal Sunan Bu Bonang Sunan Bonang diulangke teng Sunan Kali Jaga ngoten lho supaya bahas supaya wong ini paham terus digekke tembang apa digekke gamelan slendro pe pelok muni nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung nang ning nang nong urip iku nang kene ya nang kono nang kene ngaji nang kono nyolong pi pitik wong urip ya ngono iku kadang apik kadang elek ya nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono tapi nek pengen pungkasan apik dang dang dang dang gung dang dang bali nang Sang Hyang Agung dang bali oh nang Gusti Allah nah wong pati kadang ora ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ngono aja sing bar sok tak jelasno detail iki nggih babakan kita ini sebagai sebuah bangsa yang sudah punya nilai yang sudah punya budaya Islam teko rukun iki ora ana nek kaya Indonesia iki barate niku asam di gunung garam di laut iso petuk ora top piye la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dho aja nyeluk nabiku kaya nyeluk kancamu lho ngono wong Jawa niku ya ora wani nyeluk nabi kok emat wong teng Jawa niku sadurunge ketekan Islam nyeluk bakul bakso wae pak ngono mulo nek wong Jawa kok muni Muhammad mesti ora Jawa ngoten iki ta mulo nek ana wong kemlinti niku nek ning Jawa ora Jawa nggih. Wis iku mawon sesuk tak terusno malih. Muga-muga acara dalu menika asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Kita gadah bangsa dados bangsa ingkang sae, kita gadah desa dados desa ingkang sae, gadah anak turun dados anak turun ingkang sae. Sedaya pinaringan barokah husnul khotimah angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallahi al-dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amin, kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil khair, khtim lana bil qawli, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma khtim lana bil husnul khatimah. Ridhoka ya Allah, wa syahadatul rasulika ka bi karamatika alaika ya Allah. Wa haqqi rabbana in askantum min dhurriyyati ibadan wajhan. Rabbana li yuqimu salata wa yajidun. Wa arzuq bi minna tamaradul muslimin ijal awladana dhurriyyatana al khair min sabiq. Ana dhalim ladun farhayan. Ya baina ummahatina syekh masyikhina wa jadad wa jaddatina na khususan ila ruhi ba Abdullah. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارض حرمنا اجرهم رضا دم رياض الجنان اللهم اجر قدام رجع بحقه الى محمد رسول الله يا قياد نفس المدمعين هجر وادخل في عباد وادخل الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن اذا صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد